Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sebelum kita membaca akidah Imam Bukhari, masih ada satu kata penambuhan yang penting terkait dengan pembahasan akidah, yaitu tentang sumber pengambilan akidah dan karakteristik akidah yang benar, ciri dari akidah yang benar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para sahabatnya. Adapun terkait dengan sumber pengambilan akidah, semua kita telah memahami bahwa agama ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kami menurunkan dzikir dan kami pula yang akan menjaganya. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyampai, penyambung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak berucap, bertutur sesuatu kecuali berasal dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya. Yang diucapkan oleh beliau adalah wahyu yang diwahyukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sumber pengambilan ilmu akidah yang pertama diambil dari Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian yang kedua diambil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apa yang disepakati oleh para ulama. Ini tiga hal yang dengannya akidah Ahli Sunnah itu dibangun di atasnya. Karena itu pembahasan-pembahasan akidah tidak mungkin tidak memiliki dalil dari Al-Quran maupun Nabi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia adalah sebuah keyakinan, maka keyakinan itu harus ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akidah itu pembahasan akidah, pembahasan keyakinan tentang memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh dari pembahasan akidah ini yang merupakan pokok-pokok akidah itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat di dalamnya. Karena itu, siapapun dari imam, para ulama, dimanapun masanya, dimanapun zaman dia hidup, di generasi manapun dia keluar, ketika berbicara tentang akidah, kita ketemukan ucapan mereka sama dengan generasi sebelumnya atau zaman sebelumnya. Tidak ada perbedaan. Ya. Sama seperti yang kita akan baca di sini. Akidah Imam Bukhari. mengambil dari 100 orang dan lebih orang guru dalam pembahasan tentang iman, pembahasan tentang doa, tentang takdir. Nah itu kalau kita baca dan ucapan para sahabat tentang takdir itu sama dengan ucapan para imam sebenarnya, para ulama tabi'in, murid-murid sahabat. Kalau kita baca ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sebelumnya, Imam Ahmad setelah mereka, dan para imam yang lainnya, kita akan mendapati mereka semuanya sama di dalam pembahasan, dalam pokok-pokok akidah. Iya. Dalam pokok-pokok pembahasan akidah. Adapun di cabang pembahasan akidah, kadang ada silang pendapat sedikit di cabangnya. Misal, pokok pembahasan akidah, Allah akan lihat pada hari kiamat. Kan begitu. Di dua tempat dilihat. Allah akan dilihat di padang mahsyar dan di mana? Di surga. Untuk di padang mahsyar, apakah kaum munafikin, orang munafikin juga melihat Allah? Ini masalah cabang. Ya. Pada sedikit silang pendapat. Tapi yang seperti ini sedikit. Adapun di pokoknya bahwa Allah akan lihat pada kiamat itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, apakah Nabi ketika beliau Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ke langit ya, diperjalankan ke langit, apakah beliau melihat dengan dalam keadaan tidur atau melihat dengan mata hatinya? Ini juga ada perbedaan pendapat dari asalah di situ. Tapi ini sedikit. Adapun pokok bahwa Allah akan dilihat, itu tidak ada silang pendapat. Akan dilihat oleh orang yang beriman, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Baik. Jadi ini sumber pengambilan ilmu akidah. Kemudian ilmu akidah itu memiliki ciri-ciri. Ciri dari ilmu akidah yang benar, dia tidak bertentangan dengan akal yang syar'i. Jadi, kita baca di pembahasan akidah apapun, kalau dia adalah akidah yang benar, dia tidak akan bertentangan dengan akal yang syar'i. Ya. Ini perlu diperhatikannya kata akal yang syar'i. Karena ada sebagian orang yang kadang pada akalnya ada keliruan di dalam memahami. Nah, ini yang kadang karena orang sehat akalnya akhirnya dia pandang ada pertentangan, ada kontradiksi antara sebuah pembahasan dengan pembahasan yang lainnya. Ya. Padahal itu sebenarnya hanya terkait dengan akalnya yang tidak sehat saja. Misalnya dari keyakinan ahli sunnah, akidah ahli sunnah, mereka mengimani misalnya hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim ini dijelaskan apabila matahari terbenam, kemana matahari itu? Sebutkan dalam hadith bahwa matahari itu datang kepada Allah, dia sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia sujud sampai Allah perintah terbitlah kamu dari arah timur. Setiap hari hingga suatu hari Allah berfirman padanya, terbitlah kamu dari arah kamu terbenam, yaitu dari mana? Dari mana? Nah, itulah hari kiamat. Kalau sudah terbit dari mana? Dari mana? Ini sebagian orang mengatakan ini hari lemah, ditolak. Padahal itu lemah di muslim. Tidak kenapa? Ini bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kenyataan. Sekarang di Malaysia matahari terbenam, ya, di Amerika sama masih kelihatan mataharinya. Kemana dia sejuk, dia terbit di sana. Nah, ini karena akalnya saja yang apa? Tidak sehat sebenarnya. Ya, kalau akalnya sehat, semua dah berpikir. Bukankah Allah maha mampu atas segala sesuatu? Kan begitu. kita yang imani apa yang ada dalam hati, dan kita tahu Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Hal-hal yang terkait dengan perkara lain, akal memang tidak bisa sampai ke sana. Akal itu tidak boleh sampai ke mana, memahami hal yang seperti itu. Oke. Maka di sini harus dipahami bahwa akidah yang benar itu tidak perlu bertentangan dengan apa? Akal dan syirik. Kemudian ciri akidah yang benar, dia adalah akidah yang sesuai, mencocoki, sejalan dengan apa? Fitrah manusia. Sejalan dengan fitrah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Tidak ada anak yang terlahir, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawilalihi au yuhasirarihi au yuhasirarihi. Ya, maka kedua orang tuanya lah yang berubah yang mengganti lagi di atas fitrahnya. Maka kedua orang tuanya yang membuat anak ini menjadi majusi atau nasrani atau yahudi. Tapi asal anak yang lahir dilahirkan di atas apa? Di atas fitrah. Karena itu akidah yang benar itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Contoh dalam Al-Quran dan di dalam hadis sepakat oleh para ulama jelaskan bahwa Allah di mana? Di atas langit. Itu sejalan dengan fitrah manusia. Tanya saya kepada serangan cakap kepada anak kecil. Anak kecil belum diajari, belum juga dia mendapatkan pemahaman yang salah. Anak kecil masih paham. Tanya kepada anak kecil, di mana Allah? Pasti anak kecil akan menunjuk kepada Rabi. Karena itu adalah fitrah manusia. Nah, dalam fitrah manusia. Jadi akidah yang benar itu, dia selalu menjajaki apa? Menjajaki fitrah. Kemudian dari ciri akidah ahli sunnah wal jamaah, ciri akidah para as-salam, dia adalah akidah yang jelas, terang. Semuanya boleh memahami. Semua boleh memahami. Ini beda pula dengan akidah yang keliru. Akidah yang keliru, kalau syekhnya boleh memahami. Boleh, tak boleh pula memahami. Ini akidah hanya di tingkatan A, kalau tingkatan F belum boleh memahami. Jadi jauh dari apa? Ciri akidah benar. Karena akidah yang benar itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Yang datang kepada Nabi ada orang pintar, orang yang kurang pintar, ada orang kota, ada pula orang desa, ya, orang mandiri, ada yang terpelajar, ada yang tidak terpelajar. Tapi Rasulullah SAW membacakan Al-Quran sama hadis juga sama. Jadi ciri akidah yang benar, dia ada akidah yang jelas, terang. Akidah yang jelas, terang. Kalau dia akidahnya benar, tidak dia sembunyikan. Tapi dia berani menampakkannya kepada manusia. Kalau ditanya pada dirinya, dia punya dalil. Beda dengan akidah yang keliru. Kalau pengikut loyal, dia jangan akidahnya. Kawan dekat, dia jangan. Tapi kalau belum dekat, dia tak boleh pula. Nanti, banyak kacau. Dan seperti itu, pembahasan akidah. Ya, akidah yang benar itu, ya akidah yang jelas, terang. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, itu Nabi Musa alaihi salam. Ketika diminta oleh Fir'aun untuk berdebat atau berkumpul di suatu pertemuan dengan antara Nabi Musa dan tukang sihir, Fir'aun berkata, "Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nuqlibuhu nahnu wa la anta makanan su'a." Fir'aun berkata, "Jadikan antara kami dan antara engkau sebuah janji, tempat pertemuan. Tempat pertemuan kami dan kamu tidak mengisi tempat pertemuan ini. Kita berkumpul di berjumpa. Apa kata Nabi Musa? Qala mau'idukum yawmul dinah wa an yuhsyaral nasu duha. Kata Nabi Musa, bahkan tempat pertemuan kalian adalah hari keramaian. Hari dinah ini hari seperti hari pasar Babel ini. Kumpul semua. Di mana seluruh manusia dikumpulkan di waktu duha, bukan di malam hari, duha supaya. Bukan juga sore hari, sebentar lagi malam. Nah. Tapi di waktu duha, masih terang, waktu masih panjang, kita berkumpul di sana. Nah, itu kebenaran, tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang dikhawatirkan. Tidak ada yang ditakutkan. Ini ya, itu ciri akidah asal. Seperti itu. Di akidah, kalau dia benar, maka memang tidak yang perlu disembunyikan. Yang tampak di lahirnya itu pula yang ada di mana? Di dalam batinnya. Sama. Nah itu kalau belajar sama ahli sunnah, orang-orang yang memiliki dari akidah salaf, apa yang dia bicarakan di majelis kecil, itu pula yang dibicarakan di majelis besar. Apa yang dibicarakan di dalam rumah, itu pula yang dibicarakan di luar rumah. Itu ciri akidah yang benar. Kemudian yang terakhir, ciri akidah yang benar, dia adalah akidah yang tidak ada kontradiktif di dalamnya. Tidak ada kekacauan di dalamnya, pertentangan antara ini dan itu. Tapi tengah jalan tabrakan. Dan ya, akidah yang saling mendukung, saling menguatkan. Karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min 'indi ghairillahi, lawajadu ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Andai kata Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, pasti mereka akan dapatkan dalam Al-Quran perselisihan pendapat yang banyak. Nah itu kalau kita lihat orang-orang yang keliru di pembahasan akidah, mereka berselisih, ribut. Orang-orang Asy'ariyah itu ribut di pembahasan takdir. Dalam menafsirkan kata Al-Kasb, ada 14 pendapat, ada 13 pendapat. Orang-orang Jahmiyah, tadinya mereka menafikan nama dan sifat. Kecuali satu sifat saja, sifat Al-Wujud. Kemudian mereka diselisih orang-orang Mu'tazilah setelah. Orang Mu'tazilah mereka tetapkan nama, mereka nafikan sifat. Mereka diselisih pula oleh orang-orang Asy'ariyah setelahnya. Orang-orang Asy'ariyah, mereka hanya tetapkan 7 sifat saja. Datang orang Maturidiyah, mereka tetapkan 8 sifat. Datang orang-orang Kullabiyah, mereka tetapkan sifat Datiyah, ataupun sifat Fi'liyah, Ikhtiyariyah, mereka ada sifat. Perhatikan bagaimana mereka apa? Berselisih. Ini beberapa kelompok. Kita satu kelompok saja. Orang Asy'ariyah, mereka tetapkan berapa sifat? Orang Asy'ariyah? 7 sifat. Salam. Ya, 7 sifat. Datang Abu Al-Mu'ali yang dua ini dari orang Asy'ariyah belakangan, dia tambah sifat ke-8. Jadi antara mereka saja apa? Ribut. Beda dengan ahli sunnah. Silakan baca dari buku para salaf. Ya, ini di bukunya ada 3 buku ya. Ada Aqidah Imam Al-Bukhari. Dan beliau lukir dari, beliau ambil dari 1000 guru lebih. Ada yang buku yang kedua, Aqidah Buzur ada Abu Hatim Ar-Razi. Ini beliau katakan, ini akidah yang disepakati oleh para ulama, seluruh ulama yang beliau jumpai di berbagai negara. Dan yang pertama ini adalah buku Kutima bin Syahid. Juga beliau lukir disepakatan di kalangan asal. Dan kita ketemukan 3 buku ini contoh sederhana. Ya, contoh apa namanya? Sederhana. Kita ketemukan di tiga buku ini tidak ada pertentangan. Dalam masalah iman semuanya sama. Dalam masalah takdir semuanya apa? Sama. Nah, inilah ciri akidah Ahli Sunnah. Jelas ya? Nah, karena itu ciri akidah Ahli Sunnah yang lainnya. Ciri akidah yang benar itu. Akidah yang benar itu memberikan as-sabar. Setiap kali orang mempelajarinya, dia semakin yakin, semakin teguh, semakin kuat dia kira. Berbeda dengan akidah yang pusat, keliru. Semakin dia pelajari, semakin dia bingung. Ya, pertama bingung. Tapi kalau berjalan, dia menyesal di akhir hayat belum pelajari filsafat. Sama dengan Fahruddin Ar-Razi, Asyik Ristani. Ya, orang-orang yang mengaku selama ini bingung di kehidupannya. Nanti setelah mereka tinggalkan filsafat, barulah mereka apa merasa kenal dengan kebenaran. Ya. Abdul Hasan Al-Asy'ari itu dulu berpindah-pindah madhab. Tadinya dia Mu'tazilah. Ya. Kemudian ada sejarah Tulabiyahnya juga. Setelah itu dia bikin madhab Asy'ariyah. Setelah itu dia bertobat rujuk kembali ke madhab Ahli Sunnah. Yang beliau bilang kembali ke madhab Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad memang panutan Ahli Sunnah di masa itu. Karena itu Abdul Hasan Al-Asy'ari menulis 4 buku tentang taubatnya. Makalah Ahli Sunnah ini, kemudian Al-Ibadah, Risalah Ibadah Ahli Sabar, dan Risalah yang kembang. Di 4 buku beliau terangkan tidak Ahli Sunnah. Dan di sinilah baru dia tetap, dia terakhir. Sebelumnya pindah-pindah. Nah itu akidah yang keliru, subhanallah. Kalau orang mengenal akidah yang keliru, dia akan bingung dalam akidah. Tidak tetap. Okay. Dan kebingungannya seperti ini, itu siksaan. Membuat orang tidak tenang di dunia. Membuat, apa namanya, tidak jelas di dalam ibadahnya. Karena itu Jahmiyah Safwan, mencetuskan akidah Jahmiyah. Dia itu pernah didebat oleh sebagian orang, sampai dia bingung 40 hari. Dia tidak sholat pula 40 hari. Ya. Ini harus dipahami dari sini bahwa akidah yang benar itu selalu memberikan apa? Keyakinan selalu membuat orang itu lebih apa? Lebih kuat. Ya. Kalau dia punya akidah yang benar, tidak perlu khawatir dari ucapan manusia, apa yang dikatakan oleh manusia. Dia telah memiliki sebuah keyakinan, itu yang akan dia pertanggungjawabkan di depan Allah. Ya. Orang itu Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh muridnya. Ditanya oleh muridnya, Syu'aib. Kata muridnya, wahai Sufyan, jelaskan kepadaku akidah. Yang kalau saya berjumpa kepada Allah pada hari kiamat, saya akan bilang kepada Allah, oh ini akidah yang saya pelajari dari setiap Ats-Tsauri. Maka saya pun dibebaskan kamu yang berurusan dengan Allah. Kata setiap Ats-Tsauri tulis. Maka dia tuliskan beberapa pokok akidah, kemudian dia berkata, inilah akidah. Tidak benar kamu di atas akidah kecuali pada ini. Kalau engkau berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, bilang, ya Allah, saya ambil dari Sufyan Ats-Tsauri, setelah itu biarkan saya dengan Allah. Mempertanggungjawab. Kenapa beliau berani berbicara seperti itu? Sebab dia memang akhirnya tidak ada keraguan di dalam hal yang dipertanggungjawabkan di depan Allah. Itulah kekuatan seorang dalam mempelajari akhirnya. Iya. Kira-kira. Dan kenapa kita selalu harus selalu baca dari buku tidak salah. Soal hidup ini banyak fitnah, ujian, cobaan. Kalau kita tidak selalu mengulang, mungkin kita akan ikut di dalam arus fitnah dan ujian. Satu misalnya di pembahasan akhir terkait dengan masalah ketaatan kepada pemerintah yang muslim. Walaupun dia berbuat maksiat. Ini akhirnya ahli sunnah. Para ulama teguh di atasnya dari masa ke masa. Selain Imam Ahmad, tak pernah dia mengajar manusia untuk berbuat. Pada Imam Ahmad, orang yang paling mampu mengumpul masa. Beliau meninggal saja, tidak ada orang yang di Baghdad tinggal di rumahnya. Semuanya mengantar kuburan, mengantar jenazah Imam Ahmad ke kuburan. Bersama dengan itu, beliau di tiga generasi pemerintahan tidak pernah mengajak manusia untuk memberontak kepada siapa? Umat. Padahal disiksa beliau, diuji. Beliau bersama. Itu artinya hadis sunnah. Sebab begitulah Al-Quran dan tadi menganjurkan. Beda dengan manusia sekarang ini. Lihat saja. Hari ini kita berbicara sebagian orang yang mengaku dirinya hadis sunnah. Yang tidak hadis sunnah lebih parah lagi. Hari ini dia berkata, kita juga menentang pemerintah. Besok ketika demo-demo, mereka berkata, ya, perlu pembaruan, perlu reformasi. Kita arahkan manusia kepada hal yang lebih baik. Setelah terjadi pertumpahan darah sana sini, nah, baru mereka sadar lagi. Nah ini, ya, ketika sadar, bikin partai baru. Ya, ini terjadi ya di mana-mana. Mungkin di Malaysia ada sebagian hal yang mirip. Ini sebagian kejadian kayak di Mesir. Jadi Mesir ada orang-orang yang punya politisi sunnah, punya apa namanya, punya dakwah kepada sunnah, mampu mengajarkan sunnah. Jadi terjadi demo penggulingan penguasa, mereka dukung penggulingan. Ini berbeda, keluar dari jalan apa? Ahli sunnah. Nah, begitu digulingkan penguasanya, boleh masuk partai, bikin partai mereka, partai Salafiyah. Coba, bikin partai Salafiyah, baru memantai. Mengaku manhaj salah. Nah, ini sudah keluar dari jalan salah. Ini sudah menunjukkan akidahnya tidak lurus. Andai kata lurus akidah itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Sebab akidah as-salah selamanya sama. Pemerintah walaupun dia berdosa bermaksiat sepanjang dia masih muslim, tidak boleh melakukan apa? Kudeta terhadapnya. Walaupun sama, mendengarkan taat. Itu akidah ahli sunnah. Ini satu contoh dari pembahasan akidah. Contoh lain di pembahasan jihad. Akidah ahli sunnah yang pembahasan jihad. Kalau jihad itu menyerang, maka jihad wajib dipimpin oleh siapa? Pimpinan negara. Ya. Ini tidak pernah berubah akidah ahli sunnah ini. Padahal ada yang berubah-ubah dalam hal ini. Ini menunjukkan akidahnya dan lurus. Akhirnya tidak lurus. Oke, jadi dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan, kenapa kita perlu untuk selalu mempelajari akidah as-salaf, karena di dalamnya terdapat mana-mana yang membuat kita teguh dalam kehidupan, kuat di atas keyakinan, sehingga tidak ada keraguan, berjalan dengan pasti. Ini akidah yang benar. Nah, jadi itu beberapa ciri dari akidah. InsyaAllah kita cukup sebagai laluan untuk kita semua. Dan di halaman 89 ini di sana ini dari tiga akidah ya, tiga pembahasan akidah. Ada akidah Qutaybah bin Sa'id, ada akidah Imam Az-Zuhra Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan yang ketiga ada akidah Imam Al-Bukhari. Semuanya ada sumber-sumber tunjukannya. Kalau akidah Imam Al-Bukhari ini dinukil dari Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, juga dari tarikh Madinah Dimasyik. Dan disebutkan secara ringkas oleh Ad-Dahabi dalam tarikh al-Islam dan Syiar Alamin Nubala. Dan salah periwayatan akidah Imam Al-Bukhari ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya adalah sahih. Sanadnya adalah apa? Sahih. Ya. Baik, di halaman 91 itu adalah awal permulaan pembahasan akidah. Kata-kata dalam bahasa Arab itu itu akidahnya diucapkan oleh Bukhari. Kemudian di bawahnya itu terjemahan ataupun kalimat pembahasan itu dari saya untuk kita boleh memfokuskan pembahasan. Ya. Jadi dari halaman 91 ada dua pembahasan yang kita fokus garis besar di situ, memberikan garis pokok. Dan judul yang berada di atas itu oleh saya untuk memudahkan kita memahami. Baik. Di halaman 91, keluasan sumber penelitian Imam Al-Bukhari Al-Bukhari Al-Bukhari Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, tertulis di sini Muhammad bin Abdillah seperti ini, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر. لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. البخاري بالكتاب سيمنجبي لبيد لسريب ورأي مريم. Dan yang di sini orang-orang yang berilmu, guru beliau ya, yang beliau mengambil hadis dari seorang guru Al-Bukhari itu lebih 1000 orang. Dan guru ini ada yang berasal dari penduduk Hijaz, ada orang Hijaz, ada orang Mekah, Medina, Kufah, Basra. Wasil Kufah Basra ini termasuk di wilayah Irak ya, sampai sekarang masih di wilayah Irak. Wasil itu istilah antara Basra dan Kufa itu pertengahan namanya Wasit. Baghdad itu ibu kota Irak. Sampai sekarang juga masih ibu kota. Syam ini yang masuk ke wilayah Dimaskus sekarang dan di sekitarnya. Syam itu luas ya, Dimaskus, Amman, ya. Dan Mithr. Kata beliau, laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin ثم قرنا بعد قرن. Saya menjumpai mereka berkali-kali. Suatu masa berselang masa, kemudian masa berselang masa. Baik. Sini ada dua pembahasan ya dari story. Yang pertama mengambil ilmu dari banyak guru. Nah, ini apa namanya? Cara Al-Bukhari rahimahullah menuntut ilmu. Jadi ilmu itu diambil dari banyak orang guru agar supaya ilmu yang dia dapatkan lebih kuat dan lebih meyakinkan serta lebih dia bertanggungjawabkan. Coba bayangkan kalau Al-Bukhari misalnya, di sini dia menyebutkan 10 pembahasan akidah saja. Al-Bukhari ketemu guru A. Guru A berkata iman itu ucapan dan amalan. Datang ke guru B, juga berkata yang sama. C. Dan seterusnya, 1000 orang guru mengajar di hal yang sama. Ya. Sekarang pertanyaannya. Ini kalau gurunya sudah sedemikian banyak mengajar, kira-kira ini apa namanya, akan kuat di dalam hatinya atau tidak? Kan? Sangat kuat tentunya. Itu pentingnya mengambil ilmu dari apa? Banyak guru. Nah, karena itu kalau ingin tahu kesalahan guru, duduk dengan guru yang lain. Nah, nanti akan tampak ada beberapa guru ahli sunnah. Ada sebagian guru keliru dalam semua masalah. Nah, itu bisa, itu kekeliruan guru ini boleh dia tahu kapan? Kalau dia duduk dengan guru yang lain. Guru yang lain banyak menerangkan beda dengan guru yang pertama ini, ada pembahasan. Kalau begitu, mungkin dari situ dia akan pelajari nanti kenapa berbeda. Nah, dia akan tahu kebenaran nanti setelah itu. Jelasnya? Karena semua orang yang belajar di kalangan ahli sunnah, mereka belajar dengan dalil. semuanya harus dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia. Baik. Kemudian berguru dari banyak guru. Guru beliau lebih berapa? 1,000 orang. Al-Bukhari dan Semarang. Al-Bukhari ini imam yang sangat cerdas, hafalannya sangat apa? Sangat kuat. Dia kalau membaca hadis itu seperti membaca surah Al-Fatihah. Al-Bukhari. Bukan hadis saja, cacat-cacat hadis. Kalau kita tanya tentang hadis ini, apa derajatnya, kuat atau tidak? Al-Bukhari menjelaskannya seperti membaca Al-Fatihah. Cepat sekali. Dan kehebatan Imam Al-Bukhari, karena beliau diuji oleh para ulama hadis-hadis di Baghdad. Diberi, apa namanya, ujian, diberi soal. Jadi ada 10 orang yang memberi soal. Setiap orang boleh beri 10 soal. Jadi berapa soal semuanya nanti? 10 orang yang menguji, setiap orang 10 soal. 100 soal lagi. Setiap orang tanya sebuah hadis. Jadi soal satu dengan hadis. Hadis dimaklum ya, kalau hadis di masa dahulu itu disebut rawinya dulu sanadnya yang menyambung kepada Nabi, baru disebut matang hadisnya. Ya? Misalnya apa? Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata haddatsana Abdullah bin Zubair qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ibrahim an Al-Qamar an Umar ibn an Yazid an Al-Qamar an Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini silsilah rawi lain. Al-Bukhari berkata menceritakan kepada saya guru saya Al-Khumaini Al-Khumaini kata guru saya Yahya bin Sa'id berkata Yahya bin Sa'id mengambil dari siapa? Ibrahim mengambil dari Al-Qamah mengambil dari Umar bin Khattab. Artinya apa? Rawi-rawi menyambung. Nabi bersabda inna wal amalu bimiyat seterusnya. Inna wal amalu bimiyat itu hadis. Ya, jelas. Ini setiap orang memberi soal kepada Al-Bukhari di satu hadis sama satu hadis ada sanad ada matan. Ya. Sanad misalnya hadis pertama itu disimpan ke sanad hadis ke-10. Matan hadis ke-10 dipindah ke nomor 5. Diacak, dikacau ini hadis semuanya. Maka setiap orang buat seperti itu. Al-Bukhari ditanya oleh orang yang pertama, hadir, sanadnya begini, matanya begini. Kata Bukhari, saya tidak kenal hadir itu. Kalau Bukhari cakap saya kenal, orang tahu bahwa Bukhari lemah apa hadir. Sebab itu enggak ada, sudah dibalik. Ya? Ketika Bukhari berkata saya tidak kenal, orang paham. Hadir kedua, begini. Bukhari bilang saya tidak kenal hadir. Terus nanti selesai, 10 hadir. Orang pertama selesai beri soal. Lagi orang kedua beri soal pula. 10 hadis, semuanya Bukhari jawab apa? Saya tidak kenal hadis. Sampai selesai 100 soal. Apa 10 orang? 100 soal. Semuanya Bukhari jawab apa? Saya tidak kenal. Semuanya Bukhari balik ke orang yang pertama. Kamu kata soal pertama begini dan begini. Itu salah. Yang benarnya begini dan begini. Soal kedua kalau bercakap begini dan begini, itu salah. Benarnya begini dan begini. Dia perbaiki langsung 100 hadis satu kali hafal. Pertama hadis yang salah dulu, sudah dihafal satu kali dengar, sudah dihafal semuanya. Dan terbalik kalau hari balik-balik, kamu dari baliknya ke ACC-nya, sudah dihafal semua. Alhamdulillah. Kemudian 100 yang salah ini yang baru dihafal itu sudah dikembalikan kepada jalan yang apa? Jadi Al-Bukhari saja yang kuat hamalannya seperti itu. Itu tidak belajar sendirian, tidak mengambil ilmu dari buku-buku. Tapi beliau belajar mengambil dari mana? Dari guru. Lebih 1000 guru beliau. Iya, lebih 1000 dari guru beliau. Akhirnya Al-Bukhari yang cerita. Nah itu ilmu agama itu. Itu tidak boleh dipelajari atau tidak. Tahu atau tidak ya? Ya, tingkat sulit aja, cuma baca dari buku saja. Atau mengambil dari guru. Ilmu agama tidak seperti itu. Ilmu agama diambil dari mana? Dari guru. Harus dari guru-guru, talaqqi. Test to test. Terambilnya. Ya. Beda dengan ilmu yang lainnya. Ilmu matematik boleh orang baca aja sendiri. Ya. Sekarang mau apa namanya buat apa saja, ya, boleh baca buku saja. Selamat. Ya, nanti akan tampak. Tapi kalau ilmu agama harus diambil dari mana? Harus diambil dari guru. Inilah jalan para ulama dalam belajar supaya kita memahami bahwa ini manhaj dan metodologi para ulama di dalam apa? Mempelajari ilmu. Baik. Kata beliau lagi itu أكثر من ألف رجل من أهل العلم. Saya berjumpa lebih dari 1000 orang-orang yang berilmu. Ahli Hijaz, wa Makkah, wa Madinah, wa Kufa, wa Basra, wa Wasit, wa Baghdad, wa Syam, wa Misr. Penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, Kufa, Basra, Wasit, Baghdad, Syam, Misr. Ini negeri-negeri sekarang ini bukan negeri yang dekat. Ya. Orang ke sana naik pesawat. Ya. Tapi Al-Bukhari waktu itu belum naik pesawat. Beliau tempuh dengan apa? Dan berapa masa beliau untuk jalan ini? Berapa tahun berjalan ini? Luar biasa. Nah, ini orang yang belajar seperti itu. Yang penting ilmu itu, kalau kita beri ilmu itu dengan seluruh badan kita, seluruh masa dan waktu kita yang pakai untuk saja, kita hanya dapat sebagian saja dari ilmu. Bagaimana pula kalau hanya diberi sedikit? Karena itu kata para salaf, al-ilmu ila a'taita kullah lam yu'tika illa ba'dahu. Ilmu itu kalau kamu berikan seluruh dirimu, dia hanya beri kamu sebagian saja. Hanya beri sebagian saja. Karena ilmu itu lautan yang luas. Lautan yang luas. Dan subhanallah, ada ilmu diketahui oleh Al-Bukhari, dia diketahui oleh Imam Ahmad. Ada ilmu diketahui oleh Imam Ahmad, tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Tidak sampai kepada Imam Mahdi. Ya. Manusia diberi pengetahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbila-bila. Ya. Nah, ini mempengaruhi hukum-hukum. Nanti Imam Malik boleh berkata bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya bid'ah. Ya. Berarti kan puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah Ramadan, kita kan disunnahkan puasa dalam hari bulan Syawal. Tapi Imam Malik cakap itu apa? Bid'ah. Loh, kok Imam Malik cakap bid'ah? Itu kan hadis di Sahih Muslim. Nah, kata para ulama, ini hadis di Sahih Muslim belum pernah sampai kepada Imam Malik. Imam Malik yang sampai hadis asalnya ibadah tidak boleh kecuali kalau ada apa? Dalil. Maka beliau cakap itu tidak. Nah, itu sudah benar Imam Malik, karena hadisnya belum apa? Belum sampai ke beliau. Tapi begitu kita baca hadisnya dari Nabi, kita ambil ucapan Imam Malik atau tidak? Itu kita ambil ucapan Imam Malik, kita ambil hadis Nabi. Tapi Imam Malik tetap kita hormati. Sebab beliau, seorang yang berilmu, berijtihad berdasarkan ilmu yang sampai. Nah itulah kenapa penting seorang belajar di apa? Dari wayah guru. Itu penting ini. Dan sini Al-Bukhari belajar dari lebih 1000 orang guru. Nah, dari berbagai negeri. Ini kira-kira berapa tahun beliau berkeliling? Ini tidak makan waktu belasan tahun, puluhan tahun. Kalau akan datang dan pergi perjalanannya, yang saya sebutkan. Bagaimana perjalanan di penuntut ini? Baik. Di halaman sebelahnya, halaman 92. Kata beliau, ajrak tuhum wahum mutawatiruna mundu aksara musibdin warga'ina sana. Ahad al-Syam wa Misra wa al-Jazira maratain wa al-Basra arba'a marat. Di sini dari adalin bil-Hijazi sita ta'awan. Imam Bukhari rahimahullah, saya menjumpai mereka. Itu menjumpai guru-guru beliau itu 1000 orang. Saya menjumpai mereka sedang mereka masih bertebaran semenjak 46 tahun. Jadi semenjak berapa? 46 tahun beliau berkeliling dalam hidup. Kita belajar 4 tahun saya tinggalkan rumah, itu sudah apa? Sudah lama sekali, 4 tahun ini. Ya, Masya Allah sudah dihitung-hitung. Saya sendiri, pengalaman pribadi, saya hitung-hitung. Kalau ini saya sudah 8 kali, tidak lupa di rumah. Padahal, Imam Bukhari, kelilingnya berapa? 40 tahun. Ya. Dia berkeliling. Saya menjumpai ulama Syam. Ulama Mesir, ulama Jazira sebanyak 2 kali, Basra sebanyak 4 kali. Jadi Basra beliau datangi berapa? 4 kali ini tidak ada pesawat waktu itu. Ya. Sekarang Masya Allah saya berhentikan saya berangka. Ya. Itu sekarang kita mudah. Ya, cuma ini pesawat saya, tapi malasnya yang banyak. Ha? Malasnya lebih cepat pulang. Baik. Jadi Basra 4 kali. Dalam jumlah tahun dihijrah selama 6 tahun dihijrah. Nah, kemudian kata beliau, wala uhti kam dakhaltul Kufa wa Baghdad ma muhaddidi ahli Khurasan. Dan saya tidak bisa menghitung berapa banyak saya memasuki Kufa dan Baghdad. Jadi kalau untuk negeri Kufa dan Baghdad, Al-Bukhari tidak bisa menghitung berapa banyak dia masuk di negeri. Dia berulang-ulang kali. Karena ini dua kota dulu ini, Baghdad dan Kufa. Ini tempat berkumpulnya ulama di situ. Ahli-ahli. Jadi orang belajar itu, kalau dia tinggal di rumahnya, sedikit ilmu dia dapat. Ya. Sedikit ilmu dia datang. Harus berkeliling. Nah, itu baru punya banyak ilmu. Seperti Al-Bukhari ini. Berkeliling. Ya. Itu kalau ada ilmu-ilmu, ada hadis yang luput dari Al-Bukhari. Seperti Imam Muslim rahimahullah. Beliau di sahihnya. Ada beliau riwayatkan hadis tentang waktu sholat. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Amr. Itu hanya di riwayat Muslim. Tidak ada di riwayat mana? Al-Bukhari. Itu Imam Muslim mengumpulkannya dari berbagai negeri. Kelihatan sekali dia sangat capek mengumpulkan hadis. Sampai beliau hibur dirinya setelah hadis itu, Imam Muslim membawakan ucapan Yahya bin Abi Kathir. Yahya bin Abi Kathir berkata, La yustatau lihil birahat bin jisim. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Dia didapatkan dengan badan yang apa? Badan yang senang. Kalau senang-senang saja, ya, bila dapat ilmu itu? Maka seorang harus ada semangat. Semangat yang kuat terus berulang. Ini Al-Bukhari bolak-balik ke Baghdad, ke mana, ke Kufa. Tidak bisa dia itu sambil banyak. Nah, di antara guru beliau di sana, minhum al-Makki bin Ibrahim, wa Yahya bin Yahya, Ali bin al-Hasan bin Syakir, wa Qutaybah bin Sa'id, wa Shihab bin Ma'mar. Ini dan ulama di Baghdad dan Kufa. Ali Mardana Makki bin Ibrahim. Ali Mardana Yahya bin Yahya. Ini memutuskan semua ya. Kita kalau banyak waktu, kita terangkan satu persatu geografi ini orang-orang, tokoh-tokoh. Ulama di masa ini. rujukan manusia di masa itu. Ali bin Hasan bin Syafi, Utaibah bin Sa'id, ini Utaibah bin Sa'id yang akidahnya ada di buku ini. Dia bin Al-Wasar, dia dari Kufah, dia dari Al-Fanul, dia dari Khorasan. Utaibah bin Sa'id, dalam kat dia Utaibah bin Sa'id, dia jadi bin Tarif bin Abdullah, Al-Khorasan dan Tabulani, Al-Sama. Dan Syihab bin Ma'amah, ini dari nama-nama Qutbi. Di Syam, kata beliau, Wabishyami, Muhammad bin Yusuf al-Qiryani wa Mustir Abdullah Ala bin Mustir wa Al-Mughir Abdul Qudus bin Al-Hajjaj wa Al-Jamal al-Hakam bin Nafi wa man ba'dahu wa min ba'dihim iddatun kathira. Ini disebutkan di antara mereka dulu yang dijumpai oleh Bukhari adalah Muhammad bin Yusuf al-Qiryani. Muhammad bin Yusuf al-Qiryani. Ada Mustir Abdullah Ala bin Mustir. Ada Abu Mughira Abdul Qudus bin Al-Hajjaj. Ada Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Dan juga yang banyak lainnya setelah mereka. Nah, kemudian kita beli Wabi Muslim yang dijumpai oleh Al-Bukhari bin Abi Yaman dan Abi Musir. Wabi Muslim Yahya bin Katir wa Masali Katibun Lain Katibun Lain bin Nisa' dengan Musari ya. Dikatakan juru tulis Al-Layth bin Sa'd. Jadi waktu itu memang ada sebagian orang juru tulis. Ya, sebagai juru tulis. Musaid bin Abi Maryam, wa Asfad bin Al-Faraj, wa Al-Ain bin Hammad. Ini semuanya dari tokoh-tokoh dalam hadis ini di Mesir. Wa bi Makkah, Abdullah bin Yazid Al-Mukri, wa Al-Humayri, wa Suliman bin Harb, قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي يعني بني أهل الهند في مكة وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطارد بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبير وأحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبير وإبراهيم بن المنذر الحجازي يعني أمجد قيد منا بالمدينة وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد وابن الوليد هشام بن عبد المطلب والحجاج بن منهار وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني يعني بن عبد الله بن جعفر المديني ده الجول بشار البخاري ما بشار بشار شار البخاري ده في المركات ما استطعت نفسي الا ان علي بن المديني كان البخاري شيء لا pernah menganggap diriku itu kecil kecuali di depan Ali bin Al-Walid. Bagian duduk di depan Ali bin Al-Walid Al-Bukhari menganggap dirinya tidak ada apa? Tidak ada apa-apa. Ya, bisa dikira-kira Ali bin Umar ini bagaimana di mulut. Kalau Al-Bukhari saja merasa tidak ada apa-apa di depan Ali bin Umar ini. Seperti mana Ali bin Umar ini luar biasa. Ya, dalam pangkal, cacat-cacat ilmu, cacat-cacat hadis-hadis. Ada hadis yang lebih ini, itu dihafal oleh Ali bin Umar ini. Ulama ahli hadis itu banyak yang punya hafalan ratusan ribu hadis, maka sekian ribu hadis itu banyak. Tapi yang mengerti ini hadis kuat, ini lemah, ini hadis dia keliru, yang menanggung ini dan begitu itu tidak semua orang. Dia itu paling nyari. Dan salah satunya Ali bin Al-Madi. Ali bin Al-Madi ini kalau yang nyari itu kan ini rujukan manusia di masa ini. Karena itu Bukhari tidak pernah dianggap dirinya kecil kecuali di depan dia kan. Ali bin Al-Madi ini. Maksudnya kalau berjumpa di ulama ahli hadis lain, semua orang membanggakan Al-Bukhari. Al-Bukhari. Dan kalau dia sudah di depan Ali bin Umar ini, Al-Bukhari menganggap dirinya apa? Kecil di depan Ali bin Umar ini. Dan ini imam besar, rahimahullah. Wabil Kufa, Abu Nu'aym Al-Fadl bin Dukain. Wa Ubayyullah ibn Musa. Wa Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus ini, Yunus itu nama kakeknya, ya. Kalau nama lengkapnya, Ahmad bin Abdullah bin Yunus. وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة من أهل الحديث بما لمن ببصرة وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومعمر عبد الله بن عمر وابن خيثمة النسائي وابو عبيد القاسم بن سلمة ومن أهل الجزيرة من أهل الحديث ببغداد Kemudian dari ahli jazirah Amr bin Khalid Al-Harrani. Di negeri Wasit ada Amr bin Aun, Asim bin Abi bin Abi. Di negeri Maru, Maru ini yang biasa kalau disebutkan Fulan Al-Marwah. Itu nisbat ke Maru. Negeri Maru ada Sadaq bin Al-Khabar, Ishaq bin Ibrahim Al-Hambali. Ini Ishaq bin Ibrahim Al-Hambali, Imam Ahli Hadith dan Ahli Tidi di masanya. Diterapkan Imam Ahmad, selain kalau dengan siapa? Imam Ahmad. Cuma kan kita di masa ini tidak cuma kenal orang-orang seperti Imam Ahmad saja, paling masyur. Karena ada ulama-ulama di masa itu, dia selain dengan Imam Ahmad, setingkat dengannya, ada yang guru-guru di Imam Ahmad. Banyak yang kita kenal di masa ini. Itulah menunjukkan bahwa kalau memang umat ini perlu perbaikan, maka harus diperbaiki dari bagaimana mereka mengenal dari sejarah hidup para ulama-nya. Ya, dengan itulah mereka bisa mengetahui bagaimana kejayaan umat ini. Kata Bukhari, waktakaila bitasmiyati ha'ula kayakul muhtasaran wa anda yatuna lalik. Tapi saya cukupkan dengan menyebut mereka saja untuk meringkas dan tidak menjadi panjang. Jadi ini sengaja beliau cukupkan sebagian saja disebut, tidak disebut semua ini. Kenapa? Untuk meringkas. Jadi dari sini kita bisa, dari sini kita boleh petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah rifka dalam menuntut ilmu. Melakukan perjalanan dalam apa? Menuntut ilmu. Dan di dalam menuntut ilmu itu, kadang seorang perlu melakukan apa? Rijlah perjalanan. Kita ini tidak seperti Imam Malik ya. Imam Malik itu betul, beliau tidak pernah keluar di kota Madinah. Kenapa Imam Malik tidak pernah keluar dari kota Madinah? Hanya di Madinah saja. Sebab di Madinah saja banyak ulamanya. Kemudian kota Madinah, ulama dari luar Madinah datang ke Madinah untuk keperluan mengunjungi Masjid Nabawi. Maka di situ Imam Malik berjumpa dengan guru-guru. Jadi semua yang diperlukan oleh Imam Malik ada di Madinah. Karena itu kalau ada berkata, Imam Malik tidak pernah rihlah. Dia karena Imam Malik tidak ada keperluan rihlah. Ya, sudah lengkap. Tapi para ulama ini, yang lainnya, itu melakukan rihlah. Sampai Imam Ahmad saja, dia sudah tua, itu masih melakukan rihlah. Ya. Hebat sekali semangat mereka. Sampai kalau ada yang mendengar hal yang aneh, atau dia dengar riwayat hadis, misalnya hadis tentang sumur Bula'a, ada sumur di dalam hadis itu, ada sumur Bula'a, itu Abu Daud As-Sistani pergi ke sumur itu. Dia melakukan rihlah ke kota Madinah, dia datang di sumur itu. Ingin dia lihat langsung yang mana disebut sumur Bula'a dalam hadis itu. Ada mendengar sesuatu di Yaman, diceritakan dalam hadis. Maka dia datang di tempat tersebut, ingin dia lihat langsung. Perhatikan. Maka ada sebagian ulama, di kisah sebagian sahabat, ya, Jabir bin Abdullah, itu melakukan perjalanan satu bulan untuk memastikan hadis yang dia hafal. Jadi ada hadis dia dengar dari Nabi. Hadis ini yang dengar dari Nabi cuma dua orang, Jabir sendiri, dan ada kawannya. Dia sudah tidak di Madinah tinggal, tinggal ke kota lain. Nah untuk ke kota lain ini, Jabir perlu melakukan perjalanan satu bulan. Jadi Jabir ke sana bukan karena tidak hafal hadisnya. Dia hafal hanya ingin dia pastikan hafalan sudah benar atau tidak. Maka Jabir melakukan perjalanan berapa lama? Satu bulan perjalanan, baliknya satu bulan juga. Datang ke rumah tawannya, ketuk pintu, oh Jabir, dari jauh. Insyaallah. Ada apa? Ya. Kata Jabir, cedera dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda begini dan begini, begini. Kata kawannya, sih cuma hafal hanya seperti itu. Ya. Maka kembali lah Jabir dari Allah SWT ke Madinah, dengan rupiah. Itu perhatikan, ya, lezatnya ilmu itu di masa itu. Assalamualaikum. Pernah Al-Abbas mendengarkan sebuah hadis. Aneh hadis itu. Selama dia belajar belum pernah dia dengar. Kata Al-Abbas tanya pada orang yang menjelaskan. Kamu dengar dari siapa? Saya dengar dari si Fulan. Kata Ahmad. Al-Abbas melakukan perjalanan kepada si Fulan. Tapi oleh si Fulan, dikatakan ada hadis itu. Kamu dengar dari siapa? pada simpulan ini, cedera lagi dari simpulan. Lakukan lagi arus perjalanan kepada simpulan yang berizin. Sampai akhirnya tampak bahwa ini hari cedera langsung dari simpulan. Maksudnya lompat langsung ada beberapa rawi. Dia tidak ketemu. Katalah Mas Ali, kata hadir ini sahih sampai kepada Nabi. Itu lebih saya cintai daripada dunia dan segala isi. Perhatikan suara mereka dalam apa? Dalam bayi, dalam ilmu. Nah itulah kecintaan seseorang kalau dia sudah cinta dengan apa? Ilmu agama dan mengerti nilai dari ilmu agama. Karena itu orang yang sudah kenal apa itu ilmu, mengerti apa itu ilmu, dia akan tahu bahwa ilmu itu lebih bernilai dari segala dunia dan isinya, dan ilmu itu lebih bernilai daripada segala kedudukan yang dimiliki oleh manusia. Jadi kita lihat dari para ulama, mereka orang-orang yang berilmu, tapi terkait dengan masalah harta itu kadang di tangan mereka tidak dihati, dan mereka tidak kedepankan harta itu di atas apa? Ilmu. Bukan orang yang berambisi mencari kekuasaan, karena dianggap bahwa ilmu itu kekuasaan yang lebih apa? Lebih hebat. Kalau pemerintah ini bisa berkuasa dengan tentara, dengan kemampuannya. Tapi para ulama berkuasa di tengah manusia dengan apa? Dengan ilmunya. Dia bicara manusia pun ke orang mendengar. Dengan ilmunya. Dan kadang suatu kemungkaran itu hanya bisa dirubah dengan ilmu para ulama. Dan dirubah dengan apa? Dengan pedang. Dan dirubah dengan bala tentara. Seperti kaum Khawarij itu. Abu Khawarij diperangi oleh pemerintah waktu itu. Siapa pemerintah waktu itu? Ali bin Abi Thalib. Diperangi Abu Khawarij. Tidak ada yang surut dan yang mundur. Senang mana orang Khawarij? Kalau mati mereka anggap dirinya mati apa? Mati surga. Padahal ini para pemberontak. Orang-orang Khawarij ini digadakan oleh Nabi sebagai anjing-anjing penduduk neraka. Abu Khawarij ini. Tapi mereka menganggap dirinya benar. Diperangin Nabi mundur, karena memang cari mati. Dan mereka kalau mati, mereka anggap dirinya mati apa? Mati syahid. Nah ini yang dilakukan oleh teroris-teroris pada sekarang. Dari kalangan ISIS dan sebagainya. Begitu pemikirannya, orang-orang yang berkata. Jadi ini penyimpulannya dari masa dahulu. Diwarisi sampai sekarang, sampai hari ini. Jadi kalau Khawarij ini, ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib tidak berpan. Mereka berkumpul di sebuah tempat, namanya Khawarij. Maka Ibn Abbas mendatangi mereka. Ibn Abbas sendiri datang. Minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Saya akan datangi mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, saya khawatir kepada engkau, wahai Ibn Abbas. Tidak perlu dikhawatir. Saya akan datang sendiri. Ibn Abbas mendatangi kaum Khawarij. Tadinya kaum Khawarij bisik-bisik. Oh jangan kita debat dalam budaya bahaya. Sebagai mereka tidak ada masalah. Akhirnya terjadilah perdebatan. Mereka menyampaikan empat hal. Ibn Abbas hanya bacakan tiga ayat, satu hadis. Rujuk dari mereka 2.000 orang. Di sebagian riwayat rujuk 4.000 orang. Padahal jumlahnya 6.000. Yang berkumpul ini. Perhatikan kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Dan berubah dengan kekuatan. Ada sebagian kemungkaran. Dan bisa dirubah dengan pedang. Dan betul ada sebagian kemungkaran. Itu hanya berubah dengan tangan pemerintah. Sulit berubah dengan apa? Diberi ayat-ayat, diberi hadis-hadis. Itu sebagian pelaku masyarakat sudah diceramai, sudah di ini. Dan wajib orang masih minum, masih dinan. Jadi kalau pemerintah yang kasih hukuman, habis langsung tenang semuanya. Nah itu harus, jadi kalau komponen di tengah umat harus bersinergi. Karena itu dijaga, dihiatkan oleh ahli sunnah, kedudukan ulama dipelihara dan kedudukan pemerintah juga diagungkan. Sebab ini dua komponen yang harus merupakan tonggak kebaikan apa? Kebaikan masyarakat. Ya. Karena itu, sekali lagi, kenapa kita selalu mempelajari pembahasan tentang akidah? Sebab di pembahasan-pembahasan akidah ini, nah, disitulah terdapat sendi-sendi kebaikan untuk umat. Pokok-pokok yang membuat umat ini selalu berada di atas kekuatannya, saling bersinar di antara mereka, dan saling apa? Saling menguatkan sehingga bisa berjalan bersama meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okay. Jadi sekali lagi bahwa perjalanan menuntut ilmu itu yang dilakukan oleh para ashab. Mereka mengumpulkan ilmu luar biasa. Sebanyak mereka di dalam melakukan perjalanan. Ini penting kita lakukan di masa ini. Kalau ada sesuatu yang kita pelajari, itu mudah seorang melakukan. Alhamdulillah, alhamdulillahkan perkara-perkara kalau seorang ingin belajar, ya cuma perlu waktu apa? Ambil cuti libur sehari dua hari, belajar, selesaikan satu buku, kembali, kemudian diulang di rumahnya sambil beraktivitas, maka tidak akan lama ilmu yang dipelajari semakin lama, semakin bertambah. Ya, semakin banyak. Kalau sudah semakin banyak yang dia ketahui, semakin banyak pula yang bisa dapat, yang boleh dia amalkan. Karena seorang boleh mengamalkan kapan? Kalau dia punya banyak pengetahuan. Ya. Dan berdasarkan pengetahuan ini berbeda tingkat-tingkat amalan. Baik orang-orang yang berilmu kadang duduk-duduk saja. Termenung, berpikir, tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang sedang sholat, sedang puasa. Kenapa? Itu perbedaan dari sisi pengetahuan, dari sisi ilmu. Ya. Seperti satu contoh, banyak orang masuk sholat, dua rakaat. Waktu seperti ini, masuk sholat, dua rakaat. A dua rakaat, B dua rakaat. Tapi pahalanya beda. Kenapa? Sebab si A, dia masuk sholat, niatnya cuma apa? Tahiyatul masjid. Ada pun yang keluar, ya maksudnya niatnya dia di masjid, sholat duha, di warung duduk, sholat sunnah duduk, bisa berapa? Tiga. Dapat tiga pahala. Yang mana lebih besar pahala? Yang tiga. Ini yang membedakan apa? Yang membedakan ilmu. Ya. Karena ini Ibn Hazm, tahu ceritanya Ibn Hazm kenapa dia belajar. Ibn Hazm ini, dia belajar di umur 40 tahun, bukan? Belajar. Tidak belajar dari umur kecil, umur 40 tahun baru sadar belajar. Itu pun setelah belajar, Ibnu Hazm menjadi ulama yang tidak ada yang menandinginya di masa itu. Ya. Waktu itu sering ada ribut-ribut antara madhab, ya. Seluruh madhab itu keok oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu menulis buku beberapa jilid di masa ini. Dahulunya Ibnu Hazm berkata ini buku saya tulis untuk para pemula. Itu buku dia tulis untuk para pemula, tapi menggemparkan semua ulama yang datang setelahnya. Ibnu Hazm ini masuk ke masjid. Dia masuk ke masjid, langsung duduk di masjid. Ditegur, kamu kenapa tidak sholat tahiyatul masjid? Oh, kenapa? Karena syariat sholat tahiyatul masjid tahun yang dapat satu ini. Ibnu Hazm. Dia terangkan, besoknya masuk masjid, dia sholat. Begitu dia sholat, ditegur lagi. Kenapa kamu sholat sekarang? Loh, katanya kemarin kita sholat di atas masjid. Iya, tapi ini sekarang kamu sholat waktu terlarang, gak boleh. Itu ada sebagian madhab ya. Kata juga, saya goreng bikin salah. Sekarang bikin secara goreng, saya salah juga. Kata Ibn Hazm ini, Allah sih gak mau disalahkan. Maka Ibn Hazm pun belajar, sampai apa? Dia mencapai kedudukan ini. Ini karena perbedaan dari sisi ilmu menyebabkan beda apa ya? Cara memandangnya, sudut memandangnya. Ya. Karena orang kalau pengetahuannya kurang, ya kalau perumpamaan yang masyhur di kita ya di Indonesia pun di Melayu ya, tentang gaya. Ya. Orang yang memilih gaya itu apa yang memilih? Kalian dipegang telingan saja. Oh itu gajah, dia agak tipis kayak kipas. Ya, seru itu. Ada yang pegang gajah bulunya. Gajah itu kayak, apa namanya, kayak sapu, ujung gitu. Ya. Ada yang pegang ekornya. Oh gajah itu agak panjang, ujungnya ada bulu-bulu. Ya. Ada yang pegang kakinya. Oh gajah itu kayak mata besar, kuat. Karena dia hanya mengetahui apa? Sebagian saja, soalnya pengetahuannya. Ya. Coba kalau dia belajar, dia lihat semuanya, maka dia akan mampu menciptakan gaji itu secara apa? Secara lengkap, seluruh. Nah, ilmu seperti itu. Ya. Ilmu seperti itu. Semakin dalam seorang mempelajari ilmu, semakin luas sudut dia memandang. Sama dengan masalah sholat yang tadi. Kadang-kadang sama-sama sholat. Ya sekarang kita berbicara tentang orang yang niatnya sama dia sholat berjamaah. Kita bukan orang sholat sunnah lagi. Kasih contoh lain oleh para ulama. Ada dua orang sholat berjamaah. Di shof, sama-sama di shof pertama. Ya. Sama-sama di jadi makmum, bersebelahan. Tapi orang yang pertama sholatnya di langit, orang yang kedua sholatnya di bumi. Apa yang membedakan? Ini dari sisi amalan hatinya, khusyuknya di dalam sholat yang berbeda. Khusyuk itu berjenjang bertingkat-tingkat. Perjenjangan dan pertingkatan ini itu kembalinya kepada apa? Kepada ilmu. Karena itu, siapapun dari umat setelah masa sahabat, setelah sahabat, walaupun dia beramal dengan amalan kebaikan apapun, itu tidak akan mungkin mencapai kedudukan siapa? Kedudukan para sahabat. Bayangkan Nabi SAW bersabda, "Lata subuh ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Lalu anna li ahlikum mitla uhudin nahana, fa'anfaqhu fi sabilillah, ya ma balagha mudda ahlihim wala naqiba." Lagi jangan kalian mencela sahabat. Kalian kalian memiliki emas sebesar satu bulu Uhud. Kemudian kalian infakkan di jalan Allah emas ini, maka pahalanya itu tidak akan sampai kepada dua telapak tangan pahala sahabat. Tidak pula setengahnya. Kenapa? Apa yang membedakan di sini sahabat dengan orang yang setelah ini? Itu masalah ilmu dan keimanan itu yang membedakan. Karena itu, kapan seorang dia lebih berilmu, lebih banyak pengetahuannya, maka pahalanya dalam utama juga akan lebih bagus. Ini kadang kalau saya bahasakan seperti ini secara umum, dipahami secara umum ya, tapi kalau secara terperinci mau mengetahui, itu kita harus belajar ilmu. Contoh saja misalnya, di masalah ikhlas saja. Ikhlas itu berjenjang manusia, keikhlasan. Dan perjenjangan ini saja, itu sudah membedakan pahala. Itu kata sebagian asalaf, kadang ada amalan, besar sekali amalannya. Dia perlu pengorbanan. Banyak biaya yang dia keluarkan. Tapi amalan yang kecil, nilainya karena dia. Ada amalan kecil. Gampang dia, senang dia lakukan. Ya. Tapi, menjadi besar nilainya karena apa? Karena dia. Jadi, amalan apa? Amalan hati. Satu amalan, amalan hati itu ada ratusan amalan. Saya kira perlu dipelajari atau tidak? Itu perlu dipelajari. Itu kan tetap seorang mempelajari ini. Dan sahabat saja berbeda jenjangnya. Imannya Abu Bakar itu tak bisa dikalahkan oleh Umar. Umar tak bisa dikalahkan oleh orang setelah itu. Karena mereka ini ada jenjang-jenjang keimanan yang mereka jadi tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ilmu itu bukan hanya sekedar banyak dihafal. Di antara seluruh sahabat yang paling banyak riwayatnya itu Abu Hurairah. Dan sahabat yang lain ini, tujuh orang sahabat. Abu Hurairah, Ibn Umar, Anas, Ibn Abbas, Sayyid Al-Qudri, Jabir, dan Aisyah. Ini tujuh sahabat yang paling banyak riwayatnya. Ulama Rasyidin tak ada di sini. Tujuh orang. Tapi sepakat para ulama, ulama Rasyidin lebih berilmu dari semua. Kita nyatakan, ulama itu orang yang paling jago menyelesaikan ayat dan hadis. Belum tentu. Nah, itulah sudut-sudut dari ilmu perlu kita pahami. Perlu kita belajar. Nah, ini kita lihat ya bagaimana Imam Al-Bukhari di sini. Beliau belajar mengambil ilmu, gurunya lebih seribu, bukan cuma satu gurunya. Lebih seribu. Melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Pada waktu itu, kondisi Imam Al-Bukhari luar biasa ya. Mereka bukan orang-orang yang punya banyak harta. Bahkan di sebagian biografi Al-Bukhari, ada beberapa hari Al-Bukhari itu tidak keluar rumah. Tidak pergi sholat berjamaah. Dicari apa sebabnya? Ternyata bajunya sudah habis dia jual. Dia di rumah tidak ada baju. Jadi bagaimana? Boleh keluar sholat jamaah tidak ada baju. Makanya dia hanya sholat di mana? Di rumah saja. Sholat di rumah saja. Itu Abu Khari rahimahullah. Eh, pesan dari yang itu dia enggak mengadu kepada manusia, tidak dulu pada orang-orang. Hanya orang-orang tahu setelah itu sholat dicari mana orangnya kalau tidak pernah kelihatan. Itu gandaan dari dia. Tapi bersama dengan itu mereka belajar. Imam Ahmad rahimahullah, beliau sudah tua, sudah berumur, kadang beliau bekerja kumpul uang untuk pergi ke sebuah negeri, mendatangi seorang guru, mengambil beberapa hadis yang tidak beliau beli. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Ya, jadi kumpul untuk apa? Untuk melakukan perjalanan. Ya. Ada yang dia berlakukan perjalanan nanti di suatu tempat di negeri itu dia singgah bekerja sambil mengambil ilmu, kalau dapat bekal jalan lagi, dapat bekal jalan lagi. Ada sebagian rawi riwayat hadis, rawi hadis, dia sudah berapa belas tahun tidak kembali ke rumahnya, mungkin karena tidak ada biaya, mungkin karena dia juga masih sibuk belum menyelesaikan beberapa ilmu yang ini dia pelajari. Sampai suatu hari datang anak muda, ya, mengumumkan di majlis, siapa yang nama Fulan bin Fulan? Itu dia orang lain. Orang-orang itu dia orang lain. Ada yang lain pun datang, dia perkenalkan, saya anak kamu. Jadi ada yang 11 tahun, ada yang disusul oleh siapa? Oleh anaknya. Dan subhanallah waktu itu, tidak ada perlu pisah ke tengah. Beda dengan kita di masa ini. Ya, suami baru keluar saja dari bandara, baru sampai ke airport yang lain. Ceritanya kapan dulu. Jadi ini semuanya dari perbedaan yang menyolok antara kita dengan orang-orang yang tertentu. Karena itu ada Imam Malik rahimahullah. Ini wasiat Imam Malik. Wasiat ini masyhur dari Imam Malik. Ternyata Imam Malik mengambilnya dari gurunya yang bernama Rabi'ah bin Abdul Rahman. Kata Imam Malik, tidaklah guru kami Rabi'ah bin Abdul Rahman duduk di sebuah majlis kecuali dia berkata, la yuslihu akhir hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awalnya. Jadi kalau ingin kebaikan untuk generasi akhir umat, kita harus mencontoh generasi apa? Generasi awal. Itulah yang disebut dengan kehidupan. Ya, tapi di masa ini orang umat Islam mana kenal generasi Khulafa Ar-Rasyidin, 10 orang yang dijamin masuk surga, para sahabat. Ya kenalnya kisah-kisah artis, sepak bola, kalau sepak bola hafal semua. Sisa sebut aja klub apa? Barcelona dulu sebut hafal semua nama pemainnya, nomor punggungnya, kenal semua. Ya. Tapi kalau sahabat suara. Ya. Ini dari kelemahan yang menimpa umat di masa ini. Dan ini harus kita apa? Kita perbaiki. Kemudian fikhlah menuntut ilmu itu kadang diulangi kalau diperlukan. Kemudian yang ketiga dari pembahasan ini juga, kita mengambil dari kebiasaan para salaf, mereka mendahulukan lelaki ilmu daripada membaca buku. Jadi ilmu itu langsung mereka ambil dari guru. Dia datang itu Islam, datang ke guru, mengambil langsung, mendengar langsung daripada dia apa? Baca sendiri. Ya boleh baca sendiri, boleh dapat manfaat jika baca sendiri. Tapi kalau diambil dari guru, itu akan lebih apa? Lebih banyak berkahnya. Akan lebih banyak manfaatnya. Dan itu terasa sih. Kita banyak baca, lebih banyak yang lupa, kecuali yang dihafal. Tapi kalau duduk dengan guru, ada hal-hal yang apa namanya, kita tidak berniat menghafalnya. Tapi begitu guru itu ada momen tertentu, keadaan tertentu, kita tidak bisa melupakan apa? Kita tidak boleh melupakan yang diucapkan oleh guru. Karena guru itu, mungkin waktu itu sudah guru kita, sudah berbicara dengan nasihat yang tepat mengenai hati. Maka ini semuanya dari hal-hal yang sangat penting seorang mengambilnya langsung dari guru. Nah, ini pendahuluan dari Imam Bukhari, rahimahullah. Disebutkan bahwa dia mengadakan perjalanan berjumpa lebih dari 1000 orang guru. Ya, kemudian beliau berkata di halaman 96, beliau menunjuk kesepakatan. Kata beliau, "Maka ra'aitu wahidan minhum yastaribu fi hadhihi al-ashya." Nah, ini intinya sebenarnya. Kenapa Bukhari menyebutkan berguru mengambil dari lebih 1000 orang guru, kemudian beliau sebutkan nama-nama gurunya. Apakah Bukhari mempamer saja? Hanya memberitahukan guru-gurunya? Tidak. Ada kaidahnya di sini. Ada sisi ilmiah yang ingin beliau tegaskan. Beliau ingin menukil kesepakatan bahwa pembahasan akidah yang beliau bahas ini disepakati oleh para ulama. Karena itu kata beliau, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya." Saya tidak melihat seorang pun di antara ulama-ulama tersebut berselisih dalam perkara-perkara berikut. Jadi ini 10 pembahasan akidah, ringkasnya, 10 pembahasan akidah akan disebut oleh Bukhari, kita akan kaji insyaAllah. 10 pembahasan ini dari 1000 orang guru Al-Bukhari, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tidak melihat seorang pun di antara guru-guru yang berselisih. Jadi semuanya sepakat tentang hal ini. Dan ini memberikan kepada kita 3 faedah di sini. Yang pertama, keteguhan di atas akidah yang benar. Sebab dia mengambil dari 1000 guru, semuanya gurunya berucap sama, tidak ada berselisih dalam hal itu. Ya. Maka ini akan membuat seorang itu teguh di atas apa? Keyakinan. Nah, yang kedua, pokok-pokok keyakinan adalah hal yang disepakati oleh ulama. Ini ciri ya, saya sudah sebutkan di pendahuluan tadi. Oh, ciri akidah yang benar itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang ketiga, pentingnya uraian akidah dari Imam Bukhari. Sisi pentingnya dari mana? Sebab di sini Bukhari menukil kesepakatan dari seluruh guru yang beliau apa? Jumpai. Tidak mungkin seluruh guru ini berkumpul di atas apa? Di atas kesesatan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami'u ummati ala dalalah." Sesungguhnya umatku ini tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. 1000 guru semuanya salah? Tidak mungkin. 1000 guru semuanya keliru, itu mustahil. Nah, ini menunjukkan benarnya akidah ini, benarnya ini, dan membuat seorang yakin di atas ini. Baik. Jangan masuk ke dulu. Jadi kita lanjut atau? Lanjut. Hanya tanya. Baik. Saya buka pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ada yang mau bertanya silakan. Silahkan kalau waktu bertanya, tanya ya. Kalau pun di luar materi, tidak masalah. Tidak lanjut saja. Tapi kalau terlalu khusyuk, bisa. Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah. Ya, Jumatnya juga mandi apa? Janabah. Ya. Kemudian, apa namanya, dan disebutkan di sebagian orang yang keluar perang yang mengharap dan jalan Allah meninggikan agama. Itu kan beberapa dia di dalam ini. Hanya saja disyaratkan di dalam menggabungkan dia beberapa syarat. Syarat yang pertama, ibadah itu sejenis. Di sholat, ke sholat. Ya. Sejenis. Yang kedua, ibadah tersebut maksud persyariatan dan maknanya sama. Misalnya, saya bertanya, bolehkah saya sembelih seekor kambing dengan niat akikah sekaligus kurban? Saya jawabnya tidak boleh. Kenapa? Karena akikah itu syariatnya untuk lahiran anak, syukur lahiran anak, sedangkan kurban dia syariatnya untuk apa? Bangunkan dan membesarkan orang di hari-hari kurban. Jadi ada perbedaan antara kurban. Jadi tidak boleh di apa? Dibangunkan. Syarat yang ketiga disyaratkan dua ibadah itu boleh saling bersatu, saling masuk. Ya. Kalau tentang wajib, dia sholat subuh, dia niatkan, ya sholat, kemudian dia terlambat sholat subuhnya, sudah matahari sudah terbit, dia baru bangun sholat subuh, niatkan sholat subuh, niatkan sholat duha, niatkan sholat apa namanya, saya berbosan, jadi berbosan sholat cenderung itu enggak syah. So ini beda ya antara wajib dan sunnah. Kemudian enggak, ini enggak boleh saling apa, saling masuk. Nah, tapi kalau misalnya seorang sudah berwudu, kemudian dia sholat witir 3 rakaat, ini boleh saja, enggak masalah. Dia melihatkan witir sekaligus sholat sunnah, sholat sunnah. Nah, kemudian syarat yang keempat. Salah satunya bukan qomat, bukan nadar. Jadi kalau misalnya ada yang punya tunggakan puasa Ramadan, kemudian datang Senin Kamis, dia niatkan bayar puasa Ramadan sekaligus Senin Kamis, ini tidak boleh. Karena salah satunya adalah apa? Tunggakan. Dan setiap bulan tidak boleh digabungkan kalau salah satunya adalah apa? Nadar. Jadi ini hanya syarat. Lima syarat. Kalau lima syarat terpenuhi, boleh menggabungkan antara dua ibadah. Kalau kita belum dapat fajar subuh, itu gimana ya? Kita lakukannya setelah betul nggak boleh itu yang saya bilang tadi nggak boleh saling masuk. Kenapa? Karena sholat sunnah sebelum subuh itu waktunya terikut dengan subuhnya, dia ada namanya dilaksanakan di waktu subuh, seakan-akan di waktu subuh dikerjakan. Adapun waktu duha dia terkait dengan waktu duhanya, jadi ini dua hal nggak boleh saling masuk. Jadi kalau dilakukan sebelumnya, tapi kalau dia sholat subuh dulu, kemudian dia qadha, ini juga tidak boleh. Kenapa? So, satunya qadha, satunya laksanaan. Itu kan saya sudah bilang tadi. Kalau satu syaratnya, tidak boleh salah satu dari keduanya apa? Qadha. Jadi dua keadaan, sebelum maupun setelah, itu tidak boleh. Maksudnya ya, yang empat, apa Ustaz? Pengerjaan selamat itu. Dua rakaat sebelum subuh. Jadi kalau seorang dua rakaat sebelum subuh dia lupa, kalau dia terlambat bangun, ya. Waktu yang paling waktunya di waktu Tuhan yang kerjakan. Tapi dia kerjakan sendiri, tidak boleh dikabun dari sini. Hanya saja kalau dia khawatir terlambat bangun, akan terkhawatir sibuk misalnya, ya nanti nasihat Tuhan di waktu Tuhan. Akhirnya sibuk. Ya. Luput sih. Yang seperti ini tidak ada masalah. Dia boleh kerjakan setelah sholat subuh. Langsung bangun. Saya setelah dikir-dikir, bicara dulu, berpindah, baru dia lakukan. Jangan langsung salam, kemudian dia sambung. Nah, itu ada larangan. Kalau saya katakan, dia menjadikan sholat subuh menjadi 4 rakaat. Ya. Kalau berlaku perbulan puasa, kemudian diganti dengan seorang perdana menteri Muslim, tapi bahkan kan kita di negara demokrasi di Malaysia, bahkan dia perdana menteri yang Muslim, tapi bahkan yang mendukung dia tu sekelilingnya tu semuanya kufar, parti pun parti yang memang bukannya Muslim. Kalau sekarang ni UMNO memang perdana menterinya Muslim. Majlis-majlisnya itu sepertinya semua Muslim. Jadi, andai kata kalau digulingkan diganti dengan dalam menteri yang memang Muslim di Indonesia, harusnya memang Muslim, tapi dukungnya itu di malam dalam menterinya, menteri-menterinya majoritasnya daripada Kupar. Bagaimana Ustaz? Adakah untuk digulingkan? Jadi pertama, itu masalah belum terjadi. Sampai terjadi. Ya, tapi hal-hal yang seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa tempat. Di Indonesia pun pernah terjadi. Dari penggulingan yang seperti itu. Semuanya tetap tidak diperbolehkan di dalam syariat. Dan dengan insyaAllah s.a.w. berkata, "Man ataku wa'amruhum jami' ala qalbi rajulin wahid, fadribu unuqah al-akhir minhumah." Siapa yang mendatangi kalian, dan kalian sedang bersatu di bawah pun, tidak seorang pemimpin, maka pun dalam leher orang yang paling terakhir datang. Siapapun dia. Siapapun dia. Nah, itu prinsip dalam agama. Seperti ini, ya, kalau dilanggar, kita akan menimbulkan apa? Banyak kasus. Tapi kalau terjadi, berlaku misalnya penggulingan, andai kata berlaku penggulingan. Kemudian, yang menggulingkan naik berpuasa. Dia seorang muslim, kita wajib mendengar dan taat. Untuk menjaga apa? Jangan sampai terjadi keributan di usaha. Ya. Dan kemudian ada di dalam kaya-kaya syariah. Karena itu, Abdullah bin Zubair ketika digulingkan oleh Abdullah bin Marwan, ketika digulingkan, maka semua sahabat yang masih waktu itu membiak Abdullah. Mereka membiak. Seperti ini, sudah terlanjur berpuasa. Walaupun dia berpuasa dengan cara yang salah, sudah terlanjur berpuasa, maka dia dihitung syah sebagai apa? Sebagai penguasa. Dan bekerja di dalam kerajaan, maka anda harus mendukung kerajaan yang ada. Cuma sekarang Ustaz, anda juga sekali itu untuk terus memantras pembangkang ataupun yang mau melawan pemerintah. Jadi anda mau tanyakan ada Ustaz di kawanan kami mau kadang-kadang menyampaikan keburukan-keburukan pembangkang. Bagaimana adat-adat yang harus dijaga? So, kadang-kadang mereka pun terusan dikenal Perdana Menteri itu kan. Kadang-kadang memang dia pemerintah ada tempat keburukan, kejelekan sedikit, tapi bahkan setelah itu datang daripada pembangkang itu dari WhatsApp, dari social media, Facebook itu seolah-olah macam besar kan. Jadi memang tugas kami untuk menerangkan ataupun menyerang balik pembangunan. Jadi bagaimana ada apakah boleh kami memberitakan keburukan-keburukan, memberitahukan kejadian-kejadian penyerang. Jadi sebenarnya di masalah yang seperti ini, itu masalah yang sangat riskan. Artinya masalah yang apa? Perlu hati-hati lebih banyak. Karena yang pertama kita harus tetap menjaga kebersamaan. Apabila menyebabkan perpecahan, kemungkinan lebih besar. Jadi kedua, kita tetap menjaga pemerintahan yang syah. Kita harus tetap menjaga. Seperti itu yang diberitahu ini. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang perlu diuruskan, diluruskan dengan maksud menjelaskan kebenaran, bukan dengan maksud membongkar aib orang. Kemudian keempat, Kalau dia adalah aib pribadi, yang pribadi tidak boleh disingkat aib siapapun. Tapi kalau dia adalah hal yang membahayakan masyarakat umum, terkait dengan masyarakat umum, dijelaskan untuk bisa mendatangkan kemanfaatan bagi umum dan masyarakat. Kita jawaban empat hal. Salat tadi ke masjid. Okay. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah beliau dalam masa masjid. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib. Masa masjid dan ditanya kamu sudah salat dua rakaat belum? Kalau ini berdiri salat dua rakaat. Okay. Salam mengenakan. Salam. Salam boleh aja. Boleh masuk beri salam boleh. Jangan masalah. Karena itu dari adab, kalau dalam majlis ada yang bersin, dia bilang alhamdulillah. Ya. Supaya apa? Ya. Semua kita doakan ya alhamdulillah. Nanti yang bersin doakan lagi dengan hadir kurma. Itu mengikat persaudaraan, saling mendoakan. Karena di semua majlis imam al-Fatihah hadir rahimahullah, boleh bersin, boleh berkata alhamdulillah. Maka semua murid yang hadir di surau di masjid berkata ya alhamdulillah. Ributkan masjid. Didengar oleh orang di luar, yang di luar juga bilang ya alhamdulillah. Didengar oleh orang di pasar, ya di pasar juga kata ya alhamdulillah. Sampai seluruh kota Baghdad berkata ya alhamdulillah. Maka kita sebagai orang yang hasad berkata siapa ya? Ada apa itu? Semuanya alhamdulillah. Tapi itu Imam Al-Bahari bersindi didoakan ya alhamdulillah di semua orang. Maka hasadlah sebagai orang kepada siapa? Imam Al-Bahari. Tapi itu kebaikan yang besar. Maka itu sebagian guru kami, kalau ada yang bersin di majlis, Syekh Ahmad Al-Bahari, kalau ada yang bersin di masjid, dia di majlis, dia dengan catat, alhamdulillah tidak kedengaran, Syekh tanya, kamu sudah baca alhamdulillah? Kalau benar juga, Syekh itu diteraskan suara yang mainkan. Ini kita sebagai dalam majlis ini. Tapi harus sebagai dulu, yang kita lihat juga dulu, harus sebagai dulu, dia senang berkhusyuk di majlisnya. Tapi, secara umum bagus, kalau dia berkata alhamdulillah, saya kira semua orang yang berilmu pasti tidak ada yang menyalahkan. Itu adalah hal yang baik, insya Allah. Tentang masalah Ibu Hadim tadi, saya pernah dengar, bahwa ini dalam masalah ada kubur, ada penyelewengan. Yang mengatakan bahwasanya ada kubur ini seperti macam ibarat mimpi. Kalau seorang itu mimpi keburukan, maknanya keburukan, jadilah adab yang diberikan kepada seorang itu yang macam buruk ataupun kebahagiaan sebenarnya. Seperti itulah kebahagiaan yang dia alami di dalam adab kubur. Adakah perkataan ini yang seharusnya itu betul? Nah itu takbirnya ahli bidah yang mengingkari adanya adab kubur. Mereka selalu mengartikan seperti itu. Kubur itu bukan adab benaran, tapi maksudnya adab secara manawi. Itu salah satu yang saya katakan. Dan itu semuanya keliru. Karena Nabi SAW, kita bertolak dari ayat dan hadis. Karena dalam Al-Quran, Allah firman, An-nari yu'rabuna ahliha buluan wa'asyia. Wa yawman takumu sa'a ala khilu ala firawna asyadat ala. Neraka, api ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan petang. Ini api benaran. Dan pada hari kiamat dikatakan masuklah kamu wahai Fir'aun, wahai pengikut Fir'aun kepada siksaan yang pedih. Ini di mana siksaan sumber ini pagi dan petang? Dalam barzah. Fir'aun sudah mati sebelumnya. Bukan ada yang adab benaran. Karena penggunaan dalam bahasa Arab kalau dikatakan api itu api benaran bukan api benaran. Takwanya sekedar penggunaan bahasa Arab. Ya, penggunaan dalam bahasa Arab. Lebih jelas lagi dalam hadis. Lagi ceritakan salah satu adat di dalam kubur, seorang itu dihimpit di dalam kuburnya sampai tercerai-berai berulang, jadi kata itu mimpi, tidak mungkin ya, disifatkan dengan badannya. Jadi, orang yang ditanya tiga pertanyaan dia tidak menjawab, maka kata Nabi setiap kali dia tidak menjawab, dia akan dipukulkan dengan mitraka. Mitraka ini palu atau tidak ada. Kalau dia dipukul dengan mitraka ini, maka andai kata mitraka ini, andai kata palu ini dipukul dulu Uhud, akan hancur dulu Uhud. Kemudian kata Nabi, ketika dia dipukul, maka dia berteriak. Didengar seluruh suaranya oleh seluruh makhluk, kecuali oleh jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengar suara orang yang disiksa dikubur ini, dia akan mati bersungguh. Nah, ini semuanya menunjukkan hakikat atau mimpi. Tidak mungkin dia akan mimpi, semuanya hakikat. Ya, karena itu, kehidupan di alam kubur, itu adalah kehidupan yang hakikat. Kita wajib mengimani sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Itu tadi ciri perbedaan antara akidah Ahli Sunnah dan akidah apa? Selain Ahli Sunnah. Kalau Ahli Sunnah itu, mereka sederhana. Ada ayat Al-Qur'an, mereka imani sebagaimana datangnya. Tidak dipertentangkan dengan akal atau tidak diatangkan dari akal, mengakal-akali dalil. Jadi mereka pahami sebagaimana yang dipahami yang ada dalam Al-Quran dan hadis dan sebagaimana yang dipahami oleh para salaf yang disepakati. Nah, itu yang disepakati oleh para ulama tentang ada kubur, bahwa dia adalah hakikat. Nah, baik. Ini ada pertanyaan dari ini. Sengaja tinggal sholat subuh. Bangun siang buat sholat subuh atau kubur. Ini kalau dia sengaja, sengaja, dia tidak sholat subuh nanti setelah bangun, baru melakukan sholat, maka sholatnya di sini menjadi tidak syah, oke? Banyak akan undang. Karena sholat, kalau ditinggalkan karena malas, sengaja, itu sholatnya tidak boleh diganti. Kalau dia ganti, tidak syah. Ini menunjukkan besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat karena apa? Sengaja. Adapun kalau dia tidak sengaja, ketiduran, bangun siang, begitu bangun langsung sholat, nah ini tidak ada masalah insya Allah. Dalam sholat saja, karena Nabi SAW bersabda, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man dama al-salati atau nusia anha atau waktuha kina dakaraha atau kina istaibah. Siapa yang tidur dari sholatnya atau dia lupa melakukan sholat, maka waktunya ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Sekarang ada yang kerja, dia lagi kerja, lupa belum sholat itu. Asal, langsung sholat asal. Nanti ingatnya sudah sholat seluruh, karena apa? Lupa. Maghrib Isya. Besok waktu kerja, baru dia ingat, kemarin sih belum sholat turun. Maka itu masih waktunya. Dia segera lakukan duhur. Itu keringanan dalam agama. Memberikan. Boleh ambil wudhu dengan menyapu ke atas stocking saja. Apa itu sebetulnya? Sekarang wudhu asal telah batal. Dan wudhu sebelum keluar rumah. Boleh kalau sebelum keluar rumah, wudhu sempurna, sudah cuci kaki, setelah itu baru pakai stocking, kos kaki. Ya. Setelah keluar rumah batal, kalau berwudu sampai kaki, usap saja di atas kaki. Kalau diusap saja, tidak perlu dilepas, kemudian mencuri lagi. Mengusap, cukup diusap, itu tidak ada masalah. Itu ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW membolehkan bahan itu, dan itu mutawatir disepakati oleh para ulama. Apakah itu usap sekali atau tiga kali? Sekali aja. Kalau mengusap itu cuma sekali. dengan mengusap dengan apa? Cuci, mencuci. Sunnahnya 3 kali, tapi wajibnya sekali. Kalau dia cuci tangan sekali cukup, itu kadar wajib. Kalau dia 2 kali, lebih sempurna. 3 kali itu yang paling apa? Paling bagusnya. Kalau 4 kali itu makruh, masuk ke dalam. Sebagian orang masukkannya ke mana? Ke bidah. Sebab itu melampaui batas. Ya, berlebihan. Baik. Ada yang lain? Kita lanjutkan. Tidak, semua masjid yang dikatakan dia adalah masjid dipanggil solat berjamaah. Maka kapan masuk ke dalam masjid itu boleh seorang untuk apa? Melakukan solat dari dalam masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Bila dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atayn." Itu yang masjid. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia solat keluarkan. Tidak dikatakan apabila seseorang dari kalian masuk di masjid solat Jumat, tapi dikatakan masjid. Soalnya semua masjid. Masjid apa saja yang penting dia adalah masjid. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan. Jadi sini dikatakan oleh Al-Bukhari, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-ashya." Saya tidak melihat seorang pun di antara ulama-ulama tersebut berselisih tentang perkara-perkara berikut. Dan di sini beliau akan menyebutkan pembahasan-pembahasan akidah. Totalnya kalau saya lompatkan ada 10 pembahasan. Kalau kita tidak kasih nomor ya. Ya, kita beri nomor di sini. Tadi, ini kesimpulan di sini. Ini pembahasan pertama. Terkait dengan keimanan. Keyakinan seputar iman. Perkataan Bukhari rahimahullah, "Annad dina qawlu ta'ala. Wa dhalika liqawli Allahi, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din, hunaka ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيم يا رب سنبدي sungguhnya agama dalam riwayatnya Ibnu Hajar di Fathul Bari adalah iman dan akidah. Sungguhnya iman itu sama saja ya, iman dan agama itu sama. Semua iman itu adalah agama seluruhnya. Agama seluruhnya adalah apa? Iman. Dan beliau an-nadi qaulul wa'ad. Semuanya agama atau iman adalah ucapan dan amalan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah di dalilnya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ Pada mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah مُخْلِسِيَ لَهُ الدِّينَ كُنَفَى Dia memudinkan agama dan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim yang hadir. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ serta mendirikan salat, وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ dan memudinkan zakat. Wadalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Baik. Sini kita akan melihat dari metode yang Bukhari disebutkan ringkasan keyakinan, kemudian disebutkan dalilnya. Jadi antara hal yang dijumpai oleh Bukhari beliau ambil dari 1000 guru lebih, dan 1000 guru itu tidak ada yang berselisih dalam hal itu terkait dengan masalah bahwa agama atau iman itu adalah ucapan dan amalan. Ada ucapan dan ada amalan. Ya. Ucapan itu ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan apa? Ucapan hati. Amalan, ada amalan lisan, ada amalan hati, dan ada amalan anggota badan. Nah, itu ucapan dan amalan maksudnya, rinciannya. Karena itu tidak bertentangan dengan sebagian ulama yang menjabarkan dengan bahasa lain. Ada sebagian ulama yang menjabarkan dengan bahasa lain bahwa agama atau iman adalah keyakinan, ucapan dan amal, amalan. Sebenarnya ucapan dan amalan ada yang terkait dengan apa? Terkait dengan hati. Ya. Baik, jadi itu iman. Dan ini definisi iman dalam agama dengan makna apa? Makna umumnya. Dengan makna umum. Ya. Karena di sini dibawakan dalil wala di kalifonillah hal itu berdasarkan firman Allah wala umiru tidaklah mereka diperintah illa li'abudullah muslimin ala muslim. Jadi perhatikan ya, tidaklah mereka diperintah, menunjukkan ini perintah illa li'abudullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah, ibadah itu banyak bentuk. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah apa? Anggota badan. Ada yang terangkai dari semua ini. Ibadah hati seperti ikhlas, kejujuran, rasa takut, rasa harapan, rasa cinta, kemudian inabah, taubat, tawakkal, dari percaya kepada Allah, berbaik sangka. Ini semuanya dari bentuk-bentuk apa? Ibadah hati. Contoh-contohnya dari ibadah hati. Ibadah lisan, contohnya apa? Seperti zikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, bertutur kata yang baik, ya, berucap kepada manusia yang baik. Ini semuanya dari ucapan dengan apa? Lisan. Dengan pula di antara yang paling bagusnya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Nah, ada yang terkait dengan amalan. Ibadah terkait dengan amalan, anggota badan. Contohnya seperti memberi, menyingkirkan gangguan dari jalan, ada waktu dia singkirkan, ada kotoran dia bersihkan, ada hal yang benda tajam boleh menimpai orang dia jauhkan. Ini amalan apa namanya? Amalan. Ada amalan terakhir dari tiga sekaligus. Seperti apa? Solat. Solat ada gerakan, tapi ada ucapan. Misalnya ada pengangguan khusyuk, pengangguan kepada Allah, ikhlas, niat. Nah ini terakhir yang ketiga. Mukhlisin ala rutin, ikhlas bentuknya agar. Keikhlasan tempatnya di mana? Dalam hati. Hudata, hadir. Ya. Hadir itu lurus di atas tauhid, meninggalkan apa? Kesyirikan. Ini terakhir dari tiga hal juga. Wikimus salam ini terakhir dari tiga hal. Wujud zakat, keluarkan zakat. Ini dari apa? Amalan badan dia keluarkan. Tapi harus disertai dengan niat yang baik. Setelah disebutkan semuanya, kemudian Allah berikan kepada Ali dan Idul Qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi semuanya dianggap apa? Agama. Yang ucapan, yang perbuatan, yang keyakinan semuanya dianggap agama. Jadi ini dari jelas atau tidak? Jelas ya. Itulah pembahasan akhirnya di Al-Asr. Dia terang, jelas. Dan sekarang hakikat iman itu Inilah yang disebutkan dalam Al-Bukhari di sini. Dan jadi iman itu, kalau kita bahasa, kita bahas lebih mendetail, iman itu secara bahasa adalah al-ikram, pengakuan, dia meyakini, al-ikram. Contoh penggunaannya secara bahasa adalah ayat di surah Yusuf. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada ayah mereka. Kisah Nabi Yusuf dan saudaranya kan masyhur ya. Bagaimana mereka membawa Nabi Yusuf terjun main, kemudian dilempar ke mana? Sumur. Kemudian mereka datangkan baju Nabi Yusuf sudah disobek-sobek, dikasih darah palsu. Mereka datang dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Bersama dengan itu, saudara Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wama anta bi mu'minin lana walaupun nasadikin." Wahai ayah, kamu itu tidak beriman kepada kami, walaupun kami jujur. Nah, di sini beriman, mana apa yang dihidupkan? Mana bahasa artinya? Kamu tidak membenarkan mereka apa yang kami lakukan. Walaupun kami ini jujur. Ya, mereka menganggap dirinya jujur ya. Mereka ini sudah lagi. Jadi ini contoh penggunaan secara bahasa tentang iman. Adapun secara istilah, iman itu ada dua penggunaannya. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan apa? Khusus. Yang penggunaan khusus tidak benar ya. Kalau ditanya rukun iman yang enam ada berapa? Ada rukun iman ada berapa? Ada enam. Apa itu? Keimanan kepada Allah. Malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, takdir yang baik dan yang buruk. Ini rukun iman, ya kan? Nah, dalam rukun iman ini iman dengan makna apa? Makna khusus. Dia adalah amalan hati disertai dengan amalan badan yang membenarkan apa yang ada di dalam hati itu iman dengan makna khususnya. Tapi kalau makna umum iman itu agama itu seluruhnya. Ini adalah yang dibahas oleh Bukhari di sini. Agama, iman ini dengan makna apa? Mana umumnya? Jadi mana umum yang tercakup di dalamnya? Sungguhnya agama itu adalah ucapan dan amalan. Subhanallah. Ayatnya sudah kita baca. Dalilnya dari ayat. Banyak ayat yang semisal ini ya dari Al-Quran. Ya. Dari hadis itu contoh. Rasulullah SAW bersabda. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, al-imanu bidarun wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 hingga 79 cabang. Jadi disebutkan bahwa iman punya banyak apa? Banyak cabang. Karena iman itu dibahasakan seperti pohon dalam Al-Quran yang saya bacakan dari pagi ya. Pohon itu banyak apa? Cabang dan dahannya, rantingnya kan banyak cabangnya. Itulah pohon keimanan. Disebut lebih dari 73 cabang sampai 79. Nah, di antara cabang ini Nabi memberi tiga contoh. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa alilaha iman tatu al-ala al-tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Oleh yang ketiga, wal haya'u syurbatun minat iman. Dan rasa malu itu adalah apa? Bagian dari iman. Iya. Rasa malu bagian dari iman. Beri tiga. Tiga apa? Tiga contoh oleh Nabi. Mewakili cabang-cabang keimanan seluruh. Ucapan la ilaha illallah itu dari apa? Ucapan ya. Berarti katakan iman adalah ucapan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu apa? Amalan. Rasa malu? Ini amalan hati rasa malu. Betul ada pengaruhnya di mana? Kalau dia malu kadang bukannya menyerah. Kerap kulitnya kelihatan. Tapi itu pengaruh dari apa? Amalan. Tapi kalau tidak ada malu di hatinya, itu tidak kelihatan di air mukanya, kan begitu kata. Peribahasa kan? Jadi dia terkait dengan apa? Amalan hati. Nah, begitulah iman. Cakupan iman itu dari ini. Maka dari sini kita kalau mengenal bahwa iman itu banyak cabangnya, subhanallah. Itulah tentang keindahan hidup seorang muslim dan muslimah. Rupanya banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk apa? Menambah keimanan, memperbaiki keimanan kita. Karena itu dari keyakinan ahli sunnah iman, mereka mengatakan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Kalau dia berbuat ketaatan, akan bertambah imannya. Dia berbuat dosa akan berkurang imannya. Ada sekitar 10 ayat dalam Al-Quran tentang bertambahnya iman. Karena firman Allah Subhanahu wa Taala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquuna ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan. Semua orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, apa? Dia bertambah keimanan, dia ditambah keimanan. Dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ini amalan apa yang bertawakal? Kalau mendengar ayat tadi itu amalan apa? Hah? Amalan apa? Kadang ya. Tapi ada kaitannya dengan apa? Hati. Kalau dibacakan ayat, kalau disebut nama Allah bergetar hati. Itulah amalan. Bacakan ayat, bertambah keimanan. Kepada Rabb-nya bertawakal. Tawakal amalan apa? Hati. Mereka mendirikan sholat. Sholat? Rangka tiga? Amalan. Mereka berimpak terhadap rezeki yang diberikan. Ia apa? Amalan, anggota, badan. Disertai dengan amalan hati yang dibenarkan. Ya, di ayat setelahnya dikatakan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jadi seluruhnya ini dihitung sebagai apa? Keimanan. Ini dari lain ya. Dari dari diri kita petik juga bahwa iman itu bisa, iman itu boleh apa? Boleh bertambah. Iman boleh bertambah. Bagaimana boleh bertambah? Berarti iman juga boleh berkurang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani munkaran falyughayyirhu bi yadihi, ay lam yastati'." Tapi di sini "ay lam yastati'" tadi berarti wadalika ba'dhu al-iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya dia rubah dengan apa? Dengan tangannya. Kalau tak mampu, maka dengan lisan dia. Tidak mampu pula, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman, tindakan yang paling lemah ke bawah. Hadis syafaat akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar buruk gandum dari kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar syair dari kebaikan. Jadi kecil lagi. Dan akan keluar dari neraka orang yang di dalam hati mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar darah. Lebih kecil lagi. Berarti iman boleh apa? Berkurang dan berkurang. Nah, kalau kita tahu iman boleh bertambah, boleh berkurang, nah itu makna yang luar biasa. Dengan pentingnya kita selalu membahas sesuatu. Sebab ini mengingatkan kita bagaimana iman itu hakikatnya. Nah, kalau kita sudah masuk di pembahasan kapan iman itu bertambah, pertambahan iman itu dengan menuntut ilmu. Kita diantara hal yang paling apa? Menambah iman. Karena itu sebagian salah berkata pada kawannya Sa'ad, Lu'min Sa'ad. Mari kita beriman sesaat. Akhirnya mari kita belajar. Dengan belajar itu kita pertama apa? Keimanan. Pertama keimanan. Dan di dalam ilmu itu pertambahan keimanan luar biasa. Mereka orang-orang yang berilmu, iman yang bagus, maka dia yang tegar, yang kuat di dalam banyak keadaan, di masa fitnah, tegar di dalam membina kebenaran, di dalam mengamalkan ilmu dan sebagainya. Dari baru ilmu yang menambah kekuatan iman. Di antara yang menambah kekuatan iman adalah banyak berzikir kepada Allah. Di antara yang menambah keimanan adalah banyak membaca Al-Quran dengan tadabbur dan memperhatikan kandungannya. Itu luar biasa menambah keimanan. Karena itu jangan tinggalkan sama sekali dengan membaca Al-Quran. Dia tadabbur terhadap kandungannya. Satu ayat dia baca, dia tadabbur kandungannya, dia amalkan. Itu adalah kebesaran, kebaikan yang sangat luar biasa. Kalau tiap hari dia hiasi dirinya dengan apa? Keimanan. Dan keimanan juga, dia melakukan ketaatan-ketaatan. Dia melakukan ketaatan-ketaatan. Dan banyak sekali dari amalan-amalan keimanan yang menambah keimanan. Adapun berkurang bermacam. Kadang-kadang dengan dia berpaling. Kadang karena kejahilan. Jahil ini yang tak sempat dia mengurangi keimanan. Nah itu orang-orang Arabi asyad bin kufran wali ta'an. Arabi orang Arab kedalaman. Tidak ada Allah menetapkan itu lebih besar kekafiran dan kemunafikan. Kenapa? Karena kejahilan mereka. Sebab jahil itu, kejahilan, itu adalah musuh terhadap dirinya sendiri. Membuat dia lari dari berbagai apa? Kebaikan. Dia kira itu jelek, padahal itu baik. Ya, yang baik, yang dianggap baik, itu adalah apa? Kejelekan. Nah, ini kerana kejahilannya. Ya. Di antara sebab yang mengurangi, menyebabkan iman itu turun, adalah dia berbuat dosa dalam maksiat. Mereka setiap kali dia berbuat dosa, dititikkan ke dalam hatinya titik hitam. Titik hitam. Sampai sebagian manusia, ada yang terus buat titik hitam ke hatinya sampai hatinya menjadi apa? Hitam gelap. Inilah ar-raib namanya. Yang menutupi hati. Kegelapan yang menutupi apa? Hati. Nah, kadang kalau dia bertambah lagi maksiatnya, bukan titik lagi, terbungkus hatinya dengan kehitaman. Tingkat lebih apa? Lebih berbahaya. Ada lebih berbahaya lagi. Itu namanya Al-Kufr. Hati ini sudah terkunci. Sudah digembok. Ya. Ini sudah tertutup. Digembok tidak boleh di apa? Dibuka-buka. Nah ini merusakkan. Nah ini semuanya ada pembahasannya. Pembahasan iman. Ya. Karena itu ada buku-buku yang menguraikan tentang iman ini. Banyak karya ulama di Indonesia. Ini kan simpulan saya. Ini akhir lima berdoa. Kita tahu iman itu secara umum. Kalau ingin masuk ke dalam rinciannya, ya kita perlu baca dari buku-buku seperti Syu'abul Iman, karya Prihati, atau Mustafarnya, karya Khudiri, ataupun buku-buku yang lain yang buat tentang masalah-masalah yang terdapat di dalamnya, seorang menunaikan perintah atau meninggalkan apa yang di nah. Ini baiknya dari satu pembahasan terkait dengan keimanan. Nah, pembahasan berikutnya terkait dengan masalah Al-Quran. Dan segera kita lanjutkan dengan itu. Itu menjadi yang terlibat dan semua. Ada pertanyaan di sini, Bang Ben? Quran dunia dan orang dunia. Jadi Quran dunia. Kalau kita semua dari kita khawatir tentang Quran dunia. Jadi ketika orang Azad sekarang kan ribawi itu banyak kan Azad lagi kurang. Jadi kelihatan juga daripada orang tua minta beli rumah, beli kereta baru. Mungkin kita tahu kita tak mampu untuk beli itu cash. Melainkan dibayar secara kecilan di bank. Jadi mohon nasihat Ustaz lah untuk jiwa kami supaya terus bertahan. Ataupun memang ada Ustaz kalau kita lagi adakah ada pinjaman yang semuanya ada pinjaman Islam tu kan? Tapi adakah betul-betul 100%? Ya, tapi masalah modal syar'i itu ada. Jadi cicilan yang sifatnya syar'i itu ada secara alam produk syar'i namanya. Sesuatu yang mudah secara syariat. So, mencicil itu tidak semuanya dilarang. Yang dilarang itu kalau ada apa? Ada membayar. Nah, makanya, coba saya tidak tahu sekarang bank-bank kayak bagaimana. Kalau di Indonesia ada namanya bank syariah. Tapi dalam hal yang seperti itu biasanya ada limanya juga. Karena lebih parah dari bank profesional. Hanya saja di sini ada Bang Raji. Bang Raji itu saya tahu punya sistem bagus. Cuma tanya bagaimana sistem mereka. Kalau dia adalah sifat, nah misalnya seorang perlu rumah, perlu kereta, bolehlah minta uang untuk apa? Untuk bagi beli untuk rumah kereta. Nanti kita cicil teman. Itu boleh dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, pihak bank harus beli dulu rumah dan kereta itu, beli cash. Sudah masuk ke pemilikan mereka. Agar supaya ketika transaksi kita dengan bank, pemodal ini, kita transaksi dengan orang yang sudah memiliki barang. Jadi kita tak kena larangan dalam hadis, mana tadi Malaysia ini. Jangan kamu menjual sesuatu yang belum ada di sisimu, belum kamu miliki. Dia miliki dulu, sudah beli, baru transaksi. Itu satu, syarat pertama. Syarat yang kedua, kalau bank sudah beli rumah, sudah beli kereta, kemudian transaksi dengan kita, ternyata kita batal, maka bank tidak boleh paksa kita beli. Kalau kita batal, nah, itu baru benar mau jualan. Kalau mau jualan kamu, ya. Kalau mau beli, saya boleh jual ke orang lain. Ya kan? Nah, itu jualan namanya kan? Ya. Kalau dia haruskan saya beli, nah, itu riba namanya. Karena dia beli hanya untuk apa? Hanya untuk dia incar. Kita saja, nah, itu ada bentuk ribanya. Nah, itu disyaratkan. Kalau saya si pemesan batal, tidak jadi beli, maka tidak boleh pihak pemodal untuk apa? Memaksa. Sebenarnya pemodalnya tidak boleh memaksa. Yang ketiga, syarat yang ketiga. Kalau di tengah jalan ada kerusakan, maka itu ditanggung oleh pemodal. Misalnya beli rumah. Rumahnya sudah sebulan dimiliki. Tiba-tiba rumahnya terbakar sebelum transaksi. Maka kebakaran dia tanggung, bukan kita yang besar. Ya, pemodal yang apa? Yang menanggung dia. Ya. Ini tiga syarat. Kalau terpenuhi, enggak apa-apa. Itu syarat. Selain daripada syarat yang keempat, kalau misalnya dia menyicil, kita terlambat, enggak boleh ada denda. Sebab denda itu namanya apa? Namanya riba. Nah, ini kalau terpenuhi, enggak apa-apa. Ya, itu banyak kalau di Saudi itu dari bank-bank syar'i memang seperti itu. Jadi kalau seorang sudah punya gaji tetap langsung dipotong dari gajinya setiap bulan, ya, mereka sudah banyak punya rumah, punya mobil, langsung saja dipotong. Sebab caranya sudah cara apa? Sesuai dengan syar'i. Ya. Nah, itu saja yang perlu dilihat. Kalau misalnya dari pihak bank tidak mampu, cari saja orang yang bisa memodali. Yang boleh memodali, punya kemampuan memodali, ya, dia aja. Misalnya saya punya kawan, dia ada rumah harganya misalnya 500 ribu ringgit. Sudah, rumah ini kamu beli, nanti rumah ini saya cicil selama 2 tahun, ya, semua total cicilan 600 ringgit. Itu tak masalah, boleh saja. Tapi dengan berapa syarat yang saya sebut tadi? 3 syarat. Empat syarat semua ya. Oh ya, lima. Tapi keumuman khususnya di Indonesia rata-rata hampir tidak ada seperti itu. Saya tahu. Ya. Cuma kan saya beri syarat. Kalau ada, ya silakan. Kalau tidak ada, umumnya umum seperti itu. Nah, jauh itu, Ustaz. Ketika kita memang butuh suatu barang itu, kita udah cari kemana-mana nggak ada, apakah dapat usul tadi ada? Jawaban saya beri udah untuk harus sabar. Sabar. Kalau ada seorang sabar hal yang apa namanya, sedikit itu insya Allah banyak berkahnya. Mungkin suatu saat akan ada jalan keluarnya. Kita yakin. Karena Allah berkirman, وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ إِلَّا أَنَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُمْ مُحِيطُ لَا يَحْتَشِ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ya. Tapi itu penting, kita yakin. Nah, itu banyak sekali dalam kisah-kisah orang yang dia bertakwa kepada Allah. Allah ganti dia, beri dia yang lebih apa? Beri yang lebih bagus. Karena dia bertakwa kepada Allah. Ya, kemarin saya pernah baca di sebuah buku. Ada seorang yang, ini orang baik, orang yang saleh. Ya. Dan juga punya ilmu. Tapi di suatu hari, kondisi dia tidak meminta kepada manusia. Juga tidak ada. Dia kelaparan, lapar sekali, ya. Sampai posisi dirinya sudah berizin. Ini kelihatannya tidak apa-apa sih ya, pinjam dulu, milik tetangga tidak resmi pinjam. Dia namanya apa? Mencuri. Jadi dia sudah berkeliling ke rumah tetangga, dia buka, dia sudah buka panci untuk ambil makanan. Tapi setelah itu dia ingat kepada Allah. Dia sadar, dia pulang ke rumah di dalam keadaan lama. Dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa Taala. Subhanallah, waktu sholat, dia sholat, ada yang datang kembali. Ya Syekh, kami kelihatannya melihat kamu ini orang yang perlu kami nikahkan. Ya. Katanya, jangan salah saya dijelaskan sama seorang perempuan itu. Langsung nikah juga pada saat itu juga. Ya, Masya Allah. Keras ya Masya Allah. Ya. Ya. Subhanallah, setelah nikah, masuk ke rumah perempuan itu. Perempuan itu punya rumah. Dia masuk ke rumah perempuan itu. Ternyata itu adalah rumah yang tadi dia masuk hampir diambil dari panci. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak pernah diharap. Ya sangka itu karena takwa yang membebaskannya. Tidak ada kisah lebih. Saya lebih mempertanggungjawabkan kisah yang kemudian. Sebab dia disebut dalam buku biografi sebagian rawi. Ada seorang syekh dari ahli ilmu juga. Dari penduduk Mekah. Dia menemukan sebuah kantong yang ternyata setelah dia periksa itu berisi mutiara yang sangat mahal harganya. Maka dia simpan, dia pungut, karena di Mekah itu nggak boleh seorang memungut barang pungutan kecuali untuk dia cari pemiliknya, dia umumkan. Kalau dia nggak sanggup, biarkan, tinggalkan. Maka ternyata ada orang yang mengumumkan kepada mana dia kehilangan kantong itu. Maka dia pun datang ke orang itu. Panggil. Kantongmu warnanya apa? Disebut warnanya. Terus dia tanya ikatnya apa? Disebut ikatnya benar semuanya. Isinya apa? Disebut isinya semuanya benar. Nah ini kantong kamu, milik kamu sudah benar. Kata orang ini, tidak, saya harus kasih hadiah dong. Ini barang mahal kan? Saya harus kasih hadiah. Tidak boleh saya ambil hadiah. Ini memang, kalau hadis seperti itu, dia pungut, dia punya keyakinan dalam dirinya, boleh dia apa? Dia serahkan ke pemiliknya, dia umumkan. Harus saya beri hadiah. Orang yang berkata, saya tidak mau beri hadiah. Tidak menerima hadiah. Maka pergilah orang ini dalam keadaan dia bersyukur. Berterima kasih. Ya. Orang ini berlalu, maka waktu pun terus berjalan. Sehingga Syekh di Mekah ini, suatu hari, dia naik ke atas perahu, melakukan perjalanan, menggunakan perahu. Subhanallah, di tengah jalan terjadi musibah, tenggelam perahunya. Dia terdampar di sebuah pulau. Syekh ini. Hilang seluruh barangnya. Terdampar di sebuah pulau. Ternyata di pulau ini, orang-orang tidak mengerti membaca Al-Quran. Tidak mengerti membaca. Maka dia pun duduk mengajari anak-anak kecil membaca. Sampai diajari semua penduduk pulau itu pagi membaca. Membaca Al-Quran. Akhirnya penduduk Borneo berkata, "Wahai kami ingin menikahkan kamu." Sini ada seorang anak perempuan, dia punya harta, dan kami memandang kami layak kami nikahkan dengannya untuk mengurus anak perempuan ini. Ya. Maka dia pun tidak menolak, dinikahkan. Ya. Setelah dia nikahkan dengan anak perempuan ini, ternyata di kalung perempuan itu, ya, di lehernya itu ada kalung yang dia temukan di mana? Yang dia temukan di Mekah. Subhanallah. Akhirnya orang ini terbenam saja melihat kalung yang di leher istrinya. Istrinya disentuh. Disentuh istrinya. Sampai istrinya ini melaporkan kepada keluarganya yang menikahkan tadi. Ini ada apa dengan suami saya? Dia katanya, hanya melihat kalung saya saja. Jadi karena dahsyatnya apa? Subhanallah, dia heran. Dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebatnya lagi, ketiga keluarganya yang datang ke sini. Siapa apa kamu lihat? Kalau perempuan yang kamu nggak suka, baru lagi cerita kisahnya. Ya. Maka keluarganya ini lebih heran lagi. Dan mereka bertakbir, bertasbih. Ada apa? Katanya ini ayahnya anak perempuan ini. Ketika dia pulang ke Mekah, dia datang ke sini. Bercerita kepada kami bahwa saya ketemukan orang di Mekah, subhanallah betapa amanahnya orang itu, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah orang itu sebagai suami untuk anda. Dan sekarang sudah terbukti ya banyak. Kemudian kata Syekh ini, setelah itu kan saya tinggal bersama dengan perempuan ini, dan Allah takdirkan dilahirkan apa namanya, dia memiliki dua orang anak. Setelah itu Allah takdirkan istri saya meninggal. Dan Allah takdirkan dua anak perempuannya juga meninggal. Ya. Dan tidak ada ahli warisnya lagi kecuali dia. Berarti dia memiliki seluruh anak lalu tersebut. Jadi maka perhatikannya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan segala sesuatu itu. Kalau memang seorang bertakwa kepada Allah, maka dia memberikan sesuatu yang baik untuknya. Tapi ini semuanya sekali lagi perlu keyakinan, perlu keimanan, seorang perlu kesabaran. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada semuanya. Kenapa dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan kami? Ya. Itu dikenal ya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Kami itu, ya. Presiden berkata kami memerintahkan. Perdana Menteri berkata kami memerintahkan. Itu artinya apa? Itu pengabungan untuk apa? Dirinya. Ya. Seorang itu berkata kami untuk pengabungan atau untuk pembesaran. Ya. Maka ini diantara penggunaan kata kami. Maka itu mana kami yang digunakan dalam Al-Quran seperti itu. Bukan artinya bahwa Allah itu banyak. Allah Maha Esa. Hanya saja di dalam uslub bahasa. Karena digunakan kata kami untuk pengabungan dan pembesaran. Agar supaya diperintah ini lebih mengenal apa makna yang diperintah lebih tunduk kepadanya. Nah, baik sekali yang dulu untuk sudah dekat waktu sholat. InsyaAllah kalau kita sambung nanti di sesi berikutnya. Subhanallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.